تسليما كثيرا وبعد الموضع السادس قصة الردة بعد الموت النبي صلى الله عليه وسلم poin yang keenam adalah kisah tentang riddah kemurtadan setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha, barang siapa yang mendengar kisah tersebut, la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin, maka barang siapa yang mendengar kisah tersebut, yaitu kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, mulai banyak pembangkangan, yaitu banyak orang-orang yang murtad. Banyak orang-orang yang murtad yang sebelumnya mereka beriman. Mereka mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad itu adalah nabi, maka dia enggak akan mati. Kalau dia mati berarti bukan nabi, akhirnya murtad. Ada yang mengikuti Musailimah Al-Kadzab. Ya, ada yang balik ke agamanya yang dahulu. Atau minimal ada yang enggak bayar zakat. Nah, ini kisah ini ma'rufah. Ya, terdapat di semua buku-buku sirah, ya, di buku-buku yang menerangkan tentang kisah ini. Nah, siapa yang mendengar kisah ini, la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati syayatin, maka tidaklah tertinggal di kalbunya, tidak ada yang tinggal di kalbunya walaupun sebesar biji sawi sekalipun, syubhat setan, alladzina yusammauna al-ulama, syubhat syaitan yang mereka namakan sebagai ulama, ulama syirik atau ulama musyrikin. Ini ulama musyrikin yang disebutkan oleh Syekh setan. Syekh Muhammad bin Abdullah menamakan mereka sebagai apa? Setan. Ini ulama musyrikin memberikan syubhat, namun syubhat tersebut dapat dicegah, dapat ditangkal bagi orang yang mengetahui kisah murtadnya sebagian orang pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya qauluhum hadha wa asyirku, yaitu ucapan mereka ini adalah kesyirikan. Lakin yaqulun la ilaha illallah, namun ketika dia mengucapkan kesyirikan dia juga mengatakan la ilaha illallah. Wa man qalaha la yukaffaru bi syai'in. Nah, ini kata Syekh, ini kutipan ucapan setan. Yang kata Syekh ucapan setan yaitu ulama musyrikin, ulama setan. Nah, yaitu mereka mengatakan kalau sudah mengucap la ilaha illallah la yukaffaru bi syai'in, tidak dapat dikafirkan dengan sebab apapun. Mau dia datang ke gereja kek, mau dia nyembah salib, mau dia nyembah Nyi Roro Kidul kayak, mau dia nyembah patung dewa kayak, sekalipun dia tidak dapat dikafirkan. Kenapa? Karena sudah mengucap la ilaha illallah. Mau dia memahami semua agama adalah benar kayak, jangan dikafirkan karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Ini syubhat setan. Siapa yang bicara? Syekh Muhammad bin Abdullah di poin ke-6. Bukan saya, tapi saya lagi dibilang. Baik. Ya, kita bacakan penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, ini sedikit ngeri-ngeri sedap ini ya. Nah, poin ke-6 ini sedikit ngeri-ngeri sedap. Tabarakallahu fikum. Ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang bicara, Syekh Shalih Al-Fauzan yang menjelaskan. Kita hanya membacakan. Ya. Kita hanya membacakan. Syekh Shalih Al-Fauzan yang menjelaskan. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaqulu ulama'ud-dhalal, para ulama sesat berkata. Ini ulama sesat ini yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai ulama setan. Oh, bahkan bukan ulama setan, apa? Setan. Setan, syubhat setan. Nah, syubhat setan itu yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan ulama sesat. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikasih syubhat menamakan mereka sebagai ulama'ul musyrikin. Kalau di Sittatul Mawadi' min As-Sirah dinamakan sebagai setan. Jadi mereka punya banyak gelar. Ya, entah kuliah di mana. Nah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ulama sesat mengatakan. Ya. Berarti kan ibadatul quburi wadzbahu laha wa nadru laha laisa binasyirki, kata mereka, beribadah kepada kuburan, menyembelih untuk penghuni kubur, bernadar untuk penghuni kubur, itu bukan kesyirikan. Madama annahu yaqulu la ilaha illallah, selama mereka itu yang menyembah kuburan mengucapkan la ilaha illallah. Fahadihil umuru la tadurruhu, maka perkara ini semua tadi, menyembah kepada kuburan, menyembelih, itu enggak memberikan mudarat kepada keimanan dia, karena dia sudah mengucapkan la ilaha illallah. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, hada tanakudun, ini padahal jelas-jelas kontradiksi. Kata Syekh, kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yad'u ghairallah, gimana ceritanya dia mengucapkan la ilaha illallah sementara dia berdoa kepada selain Allah? Berarti tanakud, kontradiksi. Harusnya kalau orang yang mengucap la ilaha illallah akan menjauhi perbuatan tersebut. Enggak mungkin bersatu mengucap la ilaha illallah memberikan ibadah kepada selain Allah. Ya otomatis batal ucapan la ilaha illallahnya. Ya, tidak teranggap. Idan ma ma'na la ilaha illallah, kalau begitu apa makna la ilaha illallah, kata Syekh? La ilaha illallah laisat mujarrada qaulin yuqalu bil lisan. La ilaha illallah bukan sekedar ucapan yang diucapkan oleh lisan. Balla budda ayyakuna qaulan wa ma'ahu amalun. Bahkan mesti la ilaha illallah itu adalah ucapan yang disertai dengan amal. Disertai dengan amal maksudnya adalah amalan, perbuatan yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Kalau dia mengucap la ilaha illallah, maka amalannya yang sesuai dengan la ilaha illallah, dia tidak menyembah selain Allah. Dia tidak memberikan ibadah kepada selain Allah. Maka dia mengkufuri semua peribadatan yang diberikan kepada selain Allah, sembahannya dan pelakunya, dan dia menetapkan ibadah hanya kepada Allah. Ini baru amal yang selaras dengan pengakuan iman. Mana lagi tadi? Li'anna la ilaha illallah kalimatun azimatun laha ma'nan walaha muqtada. Karena la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, yang dia memiliki makna dan dia memiliki konsekuensi. Wa muqtadaha, dan diantara konsekuensi la ilaha illallah bagi pengucapnya ialah ayyukhrisa al-mar'u al-ibadata lillahi azza wa jal. Itu seseorang mesti memurnikan ibadah dia hanya kepada Allah. Wa ayyatruka ibadata ghairillahi, dan dia mesti meninggalkan peribadatan yang diberikan kepada selain Allah. Falladhi yaquluha, namun maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa lam yatruk ibadata ghairillah, namun tidak meninggalkan peribadatan kepada selain Allah. Dia larung saji, dia sedekah laut, dia pesugihan, habis itu dia tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka kata Syekh, la tanfa'uhu kalimatu la ilaha illallah. Maka kalimat la ilaha illallah yang diucapkan enggak bermanfaat. Enggak bermanfaat. Walaupun dia tahu kandungan la ilaha illallah sekalipun, apalagi yang enggak tahu. Ya, barakallahu fikum. Musyrikin Quraisy paling anti terhadap tanakut. Oleh karena itu mereka enggak mau mengucap la ilaha illallah. Kenapa? Karena mereka paham makna la ilaha illallah dan konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Harus meninggalkan peribadatan mereka yang banyak selama ini dan hanya beribadah pada Allah. Oleh karena itu mereka enggan mengucapkannya. Mereka tidak mau. Mereka mengatakan aja'al al-alihatan ilaha wahidah. Apakah orang ini yang mereka maksud ialah Nabi Muhammad SAW hendak mengajak kepada apakah kita mesti beribadah kepada satu ilah saja? Apakah dia mau menjadikan kita beribadah kepada satu ilah saja? Inna hadza la syai'un ujab, kata musyrikin. Ini sesuatu hal yang aneh, kata mereka. Selama ini kita beribadah pada Allah, beribadah juga, memberikan sesaji juga, sembelihan, nadar, doa, istighosah kepada selain Allah. Namun dikala genting hanya kepada Allah, dikala lapang kita beribadah pada Allah, beribadah juga kepada selain Allah. Mengucap la ilaha illallah enggak mau. Konsekuensinya paham mereka. Kalau musyrikin zaman sekarang enggak malu mengucap la ilaha illallah syirik juga. Ya, syirik juga. Mana lagi tadi? Kama yaqulun, sebagaimana yang mereka katakan. Wa rubbama yastadilluna bil mutasyabihi minan nusus. Bahkan mereka berdalil dengan nas-nas yang mutasyabih, yang masih samar. Ya, semisal ucapan Nabi SAW dalam hadis bitaqah, hadis kartu. Allati fiha la ilaha illallah, yang di dalamnya termaktub la ilaha illallah, wa annaha tusakkilus bisayyi'at, bahwasanya la ilaha illallah itu akan lebih berat dibandingkan dengan keburukan-keburukan. Wa anna sahibaha yadkhulul jannah, maka orang yang mengucap la ilaha illallah yang nanti di akhirat nanti ditunjukkan kartu. Jadi hadisnya begini. Hadisnya seseorang akan ditanya oleh Allah di akhirat, ya, tentang dosa-dosa dia. Ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala catatan-catatan malaikat. Malaikat yang mencatat segala keburukan dia. Catatannya sijilan, lembaran catatannya itu sejauh mata memandang. Maka kata Allah, atunkirun, apakah engkau mengingkari malaikatku ini yang mencatat? Enggak ya Allah, itu benar ya Allah. Itu semua keburukan. Keburukannya di catatan itu panjangnya sejauh mata memandang. Namun orang ini enggak pernah berbuat syirik. Ini diantara contoh-contoh hadis yang tahta masyiatillah. Kalau pelaku dosa besar dibawa kehendak Allah. Nanti aja juga Nabi mencontohkan pelaku riba direndam di mana? Di sungai Nanah. Orang yang enggak puasa digantung. Ya, orang yang zina di, nah itu ada juga. Nah, ini contoh yang langsung diampuni. Ketika dia sudah frustasi melihat catatan dosa dia yang panjangnya sejauh mata memandang, maka Allah keluarkan bitaqah. Apa arti bitaqah? Kartu yang termaktub la ilaha illallah, kemudian Allah ampuni semua dosa dia. Nah, orang-orang ini berdalil dengan hadis tadi. Ini hadis yang mutasyabih, harus dicocokkan dengan yang lain. Padahal itu adalah, ya, perhatikan, ngucap la ilaha illallah tidak berbuat syirik. Catatan keburukan itu kabair, dosa-dosa besar. Kalau syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Jelas itu. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Tapi perhatikan lagi. Hadza haditsun anir rasuli, kata Syekh. Hadis ini memang betul dari Rasul, lakin yuraddu ilal ahadits al-ukhra. Namun hadis ini mesti dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain. Allati tuqayyiduhu, yang mengikat hadis tersebut. Jadi hadis tersebut yang tadi bitaqah itu hadis yang mutlak. Yang mutlak mesti ditakyid. Ya, bahasa kitanya apa ya? Itu hadis umum. Nah, mesti dikhususkan. Paham enggak sini? Mesti dikhususkan. La yukhadu tarfun wa yutraku tarfun. Tidak boleh diambil satu sisi, satu ujung, kemudian ditinggalkan ujung yang lain. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman fi ahli zaygi, terkait orang-orang yang menyimpang. Fa'ammal ladina fi kulubihim zaygun, fayattabi'una ma tashabaha minhu btiga'al fitnah, wa btiga'at ta'wilih. Adapun orang-orang yang fi kulubihim zaig, yang di dalam kalbu mereka terhadap penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih, yang enak-enaknya aja. Ibtigha'al fitnah, dalam rangka mencari fitnah, wa ibtigha'at ta'wilih, dalam rangka mencari-cari takwilnya. Padahal ayat-ayat yang mutasyabih harus dikompromikan dengan ayat-ayat yang merincinya, yang muhkamah. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, dan padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Nah, ini kalau kita berhenti waqaf di illallah, makna takwil di sini adalah hakikat sifat Allah. Tapi kalau kita bacanya wasal, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, maka rasikhuna fil ilmi ma'tuf kepada lafaz jalalah, maka makna takwil adalah sifat Allah. Paham enggak di sini? Ya, belum ngerti. Ayatnya gini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Kalau berhenti di ayat ini, kan ayat ini ada dua macam qiraah, yaitu waqaf di illallah dan wasal. Kalau wasal berarti illallah wa rasikhuna fil ilmi. Kalau berhenti waqaf di illallah, maka makna takwil hakikat sifat Allah. Hakikat sifat Allah begini. Bagaimana bentuk Allah beristiwa, itu hakikat sifat Allah. Siapa yang tahu hakikat Allah beristiwa? Enggak ada yang tahu kecuali Allah. Maka mana ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, tidak ada yang tahu hakikat sifat Allah kecuali Allah. Paham sini? Nah, tapi kalau diwasal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilm, tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam ilmunya, itu kalangan manusia. Berarti mana takwil di sini? Sifat. Kalau sifat diketahui, diketahui maknanya. Paham enggak sini? Maka kita mengimani sifat Allah, mengimani maknanya. Kita imani. Ya, kita imani maknanya. Adapun kaifiatnya, apa itu kaifiat? Bentuknya, hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Antum mengimani Allah punya tangan? Berapa tangan Allah? Dua. Antum imani. Berarti maknanya tangan. Tangan yang tidak menyerupai tangan makhluk. Tangan yang layak bagi Allah. Bagaimana bentuk tangan Allah? Allah alam. Nah, itu ketika ditanya bagaimana bentuk tangan Allah, itu kaifiat. Tapi kalau saya katakan bal yadahu mabsutatan, saya membacakan ayat, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Apa maknanya tangan? Apa maknanya tangan? Tangannya tangan. Tangannya tangan, tangan hakiki. Namun bagaimana bentuknya? Allahu alam. Paham enggak sini? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Paham sih Suyidi? Ya? Apa maknanya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa tinggi di atas al-arsy. Paham enggak sini? Itu maknanya. Ya? Bagaimana bentuknya? Allahu alam. Dimarahin Imam Malik nanti. Imam Malik kan marah, ya. Nah, nanya bagaimana kaifa istawa? Marah Imam Malik. Nah. Sudah paham sini? Ah, ada yang belum ngerti enggak di sini? Siapa coba tunjuk tangan yang belum ngerti? Hah? Jadi kalau diwasal dan diwaqaf, wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, diwaqaf. Maknanya tadi apa? Hakikat bentuk sifat Allah. Kalau diwasal warasikhuna fil ilmi, maka takwil tadi maknanya apa? Sifat. Ahsan tuh. Udah ngerti sini? Udah. Kalau ngerti ini berarti udah alhamdulillah, ini pengetahuan yang penting. Tapi kita lanjut lagi. Ya. Yaqulun, ha? Kenapa? Tadi enggak ada yang tanya? Enggak. Yaqulun amanna bihi kullum min 'indi rabbina. Mereka mengatakan, kami mengimani semua yang datang dari Rabb kami. Farrasikhuna yarudduna al-mutasyabih ila al-muhkami. Maka ar-rasikhun, orang-orang yang dalam ilmunya, mereka mengembalikan ayat-ayat yang mutasyabih, yang masih samar bersifat global, kepada ayat-ayat yang muhkam, yang merinci. Jadi paham, ini penting ini ya. Tadi antum memahami dua cara memahami ayat, kalau diwasal dan diwaqaf. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, kalau diwaqaf maknanya berarti apa? Ta'wil, hakikat dari sifat. Tapi kalau diwasal wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warasikhuna fil ilmi, berarti ta'wil maknanya tadi apa? Sifat. Ya, sifat. Paham sini? Alhamdulillah. Jadi kalau mana Ar-Rahman wal 'arsy istawa, kalau kita ditanya sifatnya, yaitu maknanya. Maknanya apa? Ya Allah beristiwa di atas 'arsy. Tapi kalau hakikatnya, Allahu a'lam. Ahli sunnah hanya mentafwid hakikat. Mentafwid apa mentafwid? Menyerahkan kepada Allah hakikat. Tapi kaum mufawidah, ahli bid'ah mufawidah, menyerahkan kepada Allah dua, makna dan hakikat. Maka mereka semua abstain. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, apa maknanya? Allahu a'lam, serahkan kepada Allah. Kalau kita enggak. Apa makna Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Bagaimana bentuknya? Baru abstain, serahkan kepada Allah. Namun walaupun ahlu sunnah menyerahkan bagaimana hakikat sifat Allah kepada Allah, ahlu sunnah tetap meyakini semua sifat Allah ala kaifiyatin. Semua sifat Allah di atas bentuk. Bentuknya kayak apa? Gak tahu, gak ada yang ceritain. Allah gak menceritakan, Nabi gak mengabarkan. Tahu dari mana? Ngayal. Allah gak punya padanan. laisa kamitslihi syai'. Ya. Walam takulahu kufuwan ahad. Kalau punya padanan baru bisa diterka. Paham ke sini? Ya, kalau misalkan antum katakan dob seperti biawak. Nah, langsung udah ada di gambaran antum. Dob kayak biawak. Oh, udah ngerti udah. Bentuknya kayak gitu, kayak buaya. Ya enggak? Kayak buaya ya? Kadal. Hah? Kadal gitu. Buaya kecil. Buaya kecil. Kalau buaya gede ya ngono. Buaya kecil. Ya kan kayak buaya juga kan? Iya aja nah. Iya aja apa? Banyak protes lagi. Mana lagi tadi? Wal ahaditsu allati dhahiruha anna la ilaha illallah. Wal ahaditsu allati dhahiruha an la ilaha illallah. Maka hadis, hadis-hadis yang zahirnya, yang nampaknya la ilaha illallah, takfi man qalaha, cukup bagi yang mengatakannya. Turaddu ilal ahadits allati fiha anna la ilaha illallah labudda laha min quyudin. Ya, itu tadi bukan an ya, anna ya. Maka hadis-hadis yang zahirnya anna la ilaha takfi man qalaha, cukup bagi yang mengucapkannya, itu mesti turaddu, dikembalikan kepada hadis-hadis yang lain. Yang di dalam hadis tersebut kontennya bahwasanya la ilaha illallah labudda min quyudin. La ilaha illallah mesti ada pengikatnya. Oleh karena itulah Al-Imam Az-Zuhri ketika ditanya tentang hadis-hadis keutamaan la ilaha illallah, kata beliau, iya, itu sebelum diwajibkannya amalan-amalan yang wajib. Ya, siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah? Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah? Iya, itu sebelum diturunkannya amal-amal wajib. Setelah amal-amal wajib, enggak cukup cuma la ilaha illallah. Ya. Dia enggak sholat masuk neraka sakor walau juga mengucap la ilaha illallah. Ya enggak? Ya, dia ngucap la ilaha illallah, habis itu enggak sholat masuk neraka sakor. Dia ngucap la ilaha illallah, enggak ada amalan-amalan. Ancam juga. Bahkan bisa kufur kalau dia tidak sholat. Iya dan tidak. Nah, mana lagi tadi? Mislu qawlihi, semisal sabda Nabi SAW, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Nah ini, barang siapa yang mengucap la ilaha illallah dan dia kufur terhadap semua yang disembah selain Allah. Walladhi yad'u ashabal qubur. Walladhi yad'u ashabul qubur. Ya. Maka para apa tuh? Ashabal walladhi yad'u ashabal qubur, maka orang yang menyembah penghuni kuburan, ya. Walam yakfur bima yu'badu min dunillah hatta law lam yadhbah lil quburi wa lam yanzur laha. Maka kata dia, orang yang berdoa kepada penghuni kuburan, ya, lam yakfur bima yu'badu min dunillah, dan dia tidak kufur kepada semua yang disembah selain Allah, hingga walaupun dia tidak menyembelih untuk kuburan dan tidak bernadar untuknya. Bal qala inna hadza laisa bisyirkin. Nah, ini kata, ini masih ucapan setan tadi. Ya, ulama musyrikin. Bahkan dia berkata, "Oh, itu bukan kesyirikan." Ya. Ini setan ini hadir zaman sekarang. Katanya semua larung saji, sedekah laut itu bukan syirik, tetapi warisan kearifan budaya lokal yang mesti dilestarikan. Subhanallah. Larung saji silakan, nadron silakan, nyambut Dewi Sri ketika panen padi silakan, monggo katanya. Subhanallah, ini divideokan ini ya, ucapan orang tersebut ya, divideokan. Orang itu ghairu akil, gak berakal, ghairu akil, ghairu sa'id, gak bahagia orang itu. Gak bahagia orang itu. Bahaya sekali. Silakan sedekah laut, nyambut Dewi Sri ketika padi, Dewi Sri togut agama sebelah. Ya Allah. Nah ini, inna hadza laisa bisyirkin, hadza la tanfa'u la ilaha illallah. Maka kata syekh yang seperti inilah, la ilaha illallah yang dia ucapkan enggak bermanfaat. li'annahu sahhaha syirka wa aqarrahu, karena dia membenarkan kesyirikan, bahkan dia menetapkan kesyirikan. Fa hadza ma fahima ma'na la ilaha illallah. Kalau begitu orang ini enggak paham makna la ilaha illallah. Wa li hadza yaqul asyayatinu almusammuna bil ulama. Oleh karena itulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengatakan di poin ke-6 ini, itu adalah setan yang dinamakan sebagai ulama. Maka yang mengucapkan enggak apa-apa sedekah laut, karung saji, nyadron, enggak apa-apa itu warisan budaya leluhur, itu adalah setan. Alladzina ya'khudzuna al-mutasyabihi, alladzina ya'khudzuna al-mutasyabiha wa yastadilluna bih, yaitu yang hanya mengambil ayat-ayat atau hadis mutasyabih dan dia berdalil pakai ayat-ayat atau hadis mutasyabih tadi. Wa yaqulun, dan dia mengatakan, man qala la ilaha illallah law fa'ala ma fa'ala min asyirki huwa min ahlil jannah. Siapa yang mengucap la ilaha illallah walaupun dia melakukan perbuatan kesyirikan sekalipun, maka dia penduduk surga. Dia masuk surga, jadi ahli surga. Wa Rasulullah SAW yaqul, Rasulullah SAW bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Padahal Rasul bersabda, siapa yang mengucap la ilaha illallah dan dia mengkufuri semua yang diibadai selain Allah. Wa yaqul, dan Rasul bersabda, fa inna Allah harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yan bagi bidzalika wajha Allah. Allah mengharamkan neraka bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang dia mencari ya wajah Allah dalam ucapan dia tadi. Wa yaqulullah, Allah berfirman dalam hadis qudsi. Ini dibawakan juga oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab Tauhid. Ya bani Adam, law ataitani bi kurabil ardi khataya, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku dengan sepenuh bumi khataya, dengan sepenuh bumi dosa. Summa lakitani la tusyriku bi syai'a, kemudian engkau mendatangiku dengan dalam keadaan engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, la ataituka bi kurabiha maghfiratan, maka aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi pula ampunan. Lihat hadis ini, qayyada dalika bisalamati minasyirk. Hadis seperti ini harus ditakyid, harus dikhususkan dengan selamatnya dia dari segala dia mendapatkan ampunan, dia mesti dikhususkan dengan dia mesti selamat dari kesyirikan. Kalau dia mengucap la ilaha illallah dia berbuat syirik, ya batal kalimat tauhid yang diucapkan. Ini di Qaidul Arba, daurah kita 2 bulan lalu atau 3 bulan lalu, dijelaskan yang mengucap la ilaha illallah, yang bertauhid kemudian melakukan kesyirikan, maka tauhidnya batal sebagaimana orang yang bertaharah kemudian dia berhadas, maka taharahnya batal. Wa hadhihi al ahaditsu turaddu ba'daha ila ba'din, maka hadis-hadis yang seperti ini itu sebagiannya mesti dikembalikan kepada sebagian yang lain. Li'annaha kullaha kalamur rasuli, karena semuanya itu adalah sabda Rasul. Wa turaddu ba'daha ila ba'din, dan sebagiannya mesti dikembalikan kepada sebagian yang lain. Li'annaha kullaha kalamullah, ya, karena semuanya adalah kalamullah. Wa ba'daha yufassiru ba'dan, sebagiannya mesti menafsirkan sebagian yang lain. Wa yuqayyidu ba'dan, mesti mengikat yang lain, mempersyaratkan yang lain, mengkhususkan yang lain. Wa yuwaddihu ba'dan, dan mesti menjelaskan yang lain. Amma an na'khudha tarfan wa natruka tarfan akhara, adapun kita mengambil satu sisi kemudian kita tinggalkan sisi yang lain, fa hadhihi tariqatu ahli zaygi, maka ini adalah metode jalannya orang-orang yang menyimpang. Wa in qala ana astadillu bi kalamir rasul, walaupun dia berkata saya berdalil kok pakai sabda nabi. Nah, kalau berdalil mah semua orang bisa berdalil, tapi yang penting apakah dalil tersebut tepat, wajhul istidlalnya di mana gitu, sisi pendalilan cocok gak konklusinya. Ada orang gak sholat aja punya dalil, fawailulil musallin, celaka yang gak sholat, oh gitu saya gak mau sholat. Duh, repot, gak mau sholat pakai dalil cocok gak. Ada orang gak mau, jangan kan gak mau sholat, gak mau ibadah, dia gak mau ibadah lagi, kenapa? Pakai dalil, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, dan beribadah pada Rabbmu sampai datang yakin, saya kan udah yakin, apalagi coba. Repot kan. Padahal kita katakan, apa wajhul istidlal, sisi pendalilan Anda untuk meninggalkan semua ibadah dengan Anda menggunakan dalil tadi. Ya kan ayat ini tuh lihat, kalau sudah yakin. Nah, maka kita luruskan. Ini yang penting ini dipahami. Ya, antum bisa jawab itu enggak? Subhat itu. Wah, bisa kena hakikat ma'rifat antum. Enggak bisa jawab subhat itu. Ya, yakin di situ maknanya bukan yakin versi kita, tapi yakin situ maknanya apa? Kematian. Tuh lihat, ini mutasyabih, ada ayat yang muhkamat. Ya. Ada ayat yang muhkamat. Masalah kukum bisakar. Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al qa'idin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqinu. Ya. Kami mendustakan hari kiamat sampai datang keyakinan. Apa keyakinan? Kematian. Nah ini yang mutasyabih tadi mesti dikembalikan. Ya. Sampai Ahmadiyah aja orang sesat, Ahmadiyah kafir, pengikutnya kafir, pakai hadis Nabi untuk menetapkan Ahmadiyah Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi. Hadis anak khatamun nabiyin, aku penutup para Nabi, jadi dalil buat dia. Khatam itu bukan maknanya penutup, tapi cincin. Aku adalah cincin kenabian. Jadi cincin kenabian terus berputar dan sekarang ada pada Mirza Ghulam Ahmad. Saya pernah diskusi ini di Wonosobo sama pengikut Ahmadiyah, Qadiani lagi. Qadiani. Saya ceramah di Wonosobo, enggak tahu itu masjid Ahmadiyah. Cuap-cuap aja. Tahu masjid Ahmadiyah. Pengikutnya Ahmadiyah, wah berdiri semua. Mukanya melotot semua, pikir saya semangat semua. Ya Allah. Itu saya itu. Dulu padahal waktu masih ikut grup dakwah sebelah lah. Hah? Ya itulah. Oh, iya. Teman saya nganterin saya lari. Iya. Itu di Wonosobo, nama daerah Lengkong Lor, menuju Dieng. Itu hampir semua orang Ahmadiyah dalam keadaan mereka enggak tahu Ahmadiyah itu apa. Karena dulu tahun 50-an atau 60-an banyak orang Pakistan datang, bukan jamaah tabligh. Jamaah Ahmadiyah. Sampai ke Dieng-Dieng, ke orang-orang kampung. Memasarkan agama Ahmadiyah dan mereka enggak bersyarat dengan syarat Rasulullah SAW. Syarat Ahmadiyah. Salat juga tapi Ahmadiyah. Bersaksinya Ahmadiyah. Ya. Entah sampai sekarang masih ada apa enggak. Di Lengkong. Daerah pegunungan Kampung Wonosobo. Banyak Ahmadiyah. Allah musta'an. Makanya kalau bukan kita yang nyampein, siapa lagi nih? Ah, ya enggak? Nah, Pak Andika mungkin ke sana. Ya, 3 hari, 7 hari, 40 hari. Khoroj dong. Nah, jenggot udah cocok, ya. Tinggal kasih siwak sini. Mana lagi tadi? Ya, matan berikutnya ya. Lihat di matan, kata Syekh Muhammad bin Abdullah. Wa adzamu min dzalika wa akbaru. Dan yang lebih dahsyat dan lebih besar dari itu adalah tasrihuhum bi annal bawadiya laisa ma'hum minal islami sya'ratun walakin yaqulu la ilaha illallah. Kata Syekh, yang lebih dahsyat dan lebih besar dari itu adalah tasrihuhum, pengakuan mereka sendiri bahwasanya orang Arab Badui ya mereka tidak punya Islam sya'ratun walau sehelai rambut pun. Jadi Arab Badui yang enggak ngerti apa-apa melakukan kesyirikan, ini kata mereka, nih kata ulama musyrik, itu bukan Islam sedikit pun, bahkan enggak ada Islam sehelai rambut pun. Enggak ada Islam sya'rah sehelai rambut pun. Walakin yaqulun la ilaha illallah, tapi Arab Badui tadi mengucapkan la ilaha illallah. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan Al-Bawadi, Bawadi ya, jam'u hum jam'u badiyatin. Mereka adalah bentuk jamak plural dari badiyah. Orang kampung, orang deso, orang udik, orang badui. Ini badiyah dari kata badui sono di Arab. Di Indonesia ada juga badui. Kurang lebih sifatnya sama. Mereka cuma di kampung, enggak pernah bergaul dengan yang lain, kayak gitulah. Namun banyak orang badui di zaman Nabi SAW beriman. Mereka sholat juga. Ya, qalatila arabu amanna. Sebagian Arab Badui yang baru masuk Islam berkata, kami telah beriman. Ya, kullam tu'minu, katakanlah kepada mereka, kalian belum beriman, baru berislam. Kemudian mana lagi tadi? Wahum al-arabu ar-rahlu. Mereka adalah orang-orang Arab Badui yang ar-rahlu, yang suka berpindah-pindah, nomaden, kayak suku Gipsi. Yaqulu, dia berkata, haulai dolal, mereka itu Arab Badui itu sesat. Al-Bawadi, ma ma'ahum minal islami sya'ratun, mereka enggak punya Islam walau sehelai rambut pun. La yusallun wa la yasumun wa la ya'rifun al-islam, mereka enggak sholat, enggak puasa, enggak kenal Islam. Ini kalau Arab Badui yang ini. Kalau di zaman Nabi mereka sholat. Lakin madamu yaqulun la ilaha illallah fahum fahada yakfihim. Namun selama Arab Badui ini mengucap la ilaha illallah, ini sudah cukup buat mereka. Ya, kembali lagi ke matan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wa hum bihadzal lafdzati ahlul Islam. Nah, Arab Badui ini dengan mengucapkan la ilaha illallah sudah dianggap Islam. Ya, dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan. Faddalalu, faddulalu, faddulalu, dulal, orang-orang yang sesat. Ini pakai wazan fu'al. Sesatnya kebangetan ini, ya. Maka orang-orang yang sesat yaqulun, mereka berkata, yakfi annahum yaqulun la ilaha illallah, cukup kalian mengucapkan la ilaha illallah. Fa mujarradu qawliha yudkhiluhum fil Islam. Maka sekedar mengucapkan la ilaha illallah itu sudah memasukkan mereka ke Islam. Ini kata mereka. Yaqulun, mereka berkata lagi, hadza wa hum mu'tarifuna annahum ma ma'ahum minal islami sya'ratun. Mereka berkata, ini Arab Badui ini, padahal mereka mengatakan ini, yaquluna hada. Mereka mengatakan ini. Mereka mengakui si ulama musyrik ini. Ulama musyrik ini mengakui Arab Badui itu banyak terjerumus ke dalam kekufuran. Wa hum mu'tarifun, mereka pun ulama musyrik ini mengakui annahum, bahwasanya Arab Badui ma'ahum minal islami sya'ratun. Tidak ada keislaman sedikit pun walau sehelai rambut pun. La yusallun, mereka enggak salat, oleh sumun enggak puasa, wala ya'lamuna syai'an, tidak tahu apapun minal a'mali shalihah, dari amal-amal saleh. Ya. Faqat wa hum yaqulun, cuma mereka mengatakan la ilaha illallah. Ya subhanallah, kata Syekh, la ilaha illallah laisat mujarrada kalimatin. Kata Syekh, la ilaha illallah bukan sekedar ucapan semata. Law kana hadha, seandainya demikian la ilaha illallah sekedar ucapan semata, ya, law kana hadha wal islam sara kullun nasi muslimin. Seandainya ini sudah dianggap Islam, al islam khobar, huwanya karena domir fasl. Law kana hadha wal islam, huwanya domir fasl bagi yang belajar nahwu. Ya, seandainya ini sudah dianggap sebagai Islam, mengucap la ilaha illallah, mau bikin apa kayak, mau mengucapkan apa, mau meyakini apa, mau melakukan apa kayak, yang penting Islam, udah mengucap la ilaha illallah. Seandainya ini dianggap Islam, maka semua manusia beriman, maka semua manusia muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lahum, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala berkata kepada mereka, qulu kalimatan tadinuna lakum bihal arabu, ucapkanlah sebuah kalimat yang orang-orang Arab nanti akan mentaati kalian. Watu adilakum bihal ajamu aljizyata, dan orang-orang ajam non Arab akan membayarkan jizyah, upeti kepada kalian. Qalu khutbu abika alfa kalimah. Mahya, kata mereka, ya, khut wa abik, ambillah 1000 kalimat, ya, demi bapakmu. Ini ungkapan orang Arab kayak begitu zaman dulu. Ini bukan maknanya sumpah. Mahiyah, apa itu kalimat itu? Kalau kita ucapkan, nanti orang-orang Arab akan mentaati kita, orang-orang non-Arab akan membayar jizyah. Non-Arab maksudnya yang kafir. Qalu qala, qulu la ilaha illallah, kata Nabi, ucapkanlah la ilaha illallah. Qalu, nah ini musyrikin berkata. Ketika diajak oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah, aja'al alihata ilahan wahidah. Apakah orang ini hendak mengajak kita kepada sembahan yang satu saja, Allah saja? Inna hadza la syai'un ajab, sesungguhnya hal ini sungguh sangat mengherankan. Arafu, maka mereka musyrikin mengetahui, annahum law qalu la ilaha illallah taraku ibadatal asnam. Seandainya mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka mereka pasti akan meninggalkan peribadatan kepada berhala. Wa hum la yuriduna dzalik, sedangkan mereka tidak menginginkan hal tersebut. Ya, hum yahsabuna kalimatan faqat. Mereka hanya mengira la ilaha illallah kalimat aja udah. Aja kalimat, kalimat ya udah, kalimat apapun itu, udah la ilaha illallah. Falamma qala lahum qulu la ilaha illallah, namun tatkala Nabi SAW memerintahkan kepada mereka, ucapkanlah la ilaha illallah, wahum arabun fusaha'u, sedangkan mereka musyrikin Quraisy adalah orang Arab yang fasih bahasa Arabnya. Ya'ribun, mereka mengetahui makna hadhil kalimah, makna kalimat ini. Innahum mana tadi? Wa annaha tulzimuhum bitarki ibadatil asnami, dan bahwasanya la ilaha illallah itu mengharuskan mereka untuk meninggalkan peribadatan kepada berhala. Qalu, mereka menjawab, aja'alal alihata ilahan wahida, apakah orang ini hendak mengajak kepada kita peribadah kepada ilah yang satu saja? Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun, Allah jawab lagi, sesungguhnya mereka jika diserukan kepada mereka ucapkanlah la ilaha illallah, maka mereka menyombongkan diri. Yaquluna inna la tarikuna alihatana li syairin majnun, mereka menyatakan, apakah kita mesti meninggalkan berhala-berhala kita hanya karena penyair yang gila ini? Maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Na'udzubillah min dzalik. Nah, balik lagi ke matannya. Sudah semakin mendekati akhir ya. Hah? Sejauh dekat-dekat dulu. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, haramal Islamu malahum wa damahum ma ikrarihim bi annahum tarakal Islam kullah. Maka Islam, ketika mereka sudah masuk Islam, Islam mengharamkan mereka harta mereka, darah mereka. Artinya darah dan harta mereka terlindungi oleh Islam. Artinya sesama Muslim haram menumpahkan darah dan harta mereka, mengambil harta mereka. Islam mengharamkan darah dan harta mereka. Ya. Ma ikrarihim, padahal mereka mengakui bi annahum tarakul Islam kullah, mereka meninggalkan Islam semuanya. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan, yaqulu ulama ad-dhalal, ya, yaqulu ulama ad-dhalal, berkata ulama-ulama yang sesat, dhalal, atau boleh juga ulama ad-dhalal mudhafun ilaih, ulama-ulama sesat. Haramal Islamu damahum wa malahum ya'nuna al-bawadi. Ya, ini orang-orang Arab Badui maksudnya. Ya, al-bawadiyah, yaitu orang-orang Arab Badui allati laisa indaha minal islami sya'ratun, yang enggak punya Islam walau sehelai rambut pun. Li'anna Rasulullah SAW yaqul, karena Rasulullah SAW bersabda, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum. Aku diperintahkan oleh Allah untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apabila mereka telah mengucapkannya, maka darah mereka, harta mereka terlindungi dari diriku. Lakinnahum la yaji'una bi akhiril hadis. Namun mereka tidak mendatangkan akhir hadisnya. Padahal akhir hadisnya berbunyi illa bihaqqiha, kecuali dengan hak la ilaha illallah. Aila budda minal amal, yaitu mesti beramal. Li anna haqqaha al-amalu, karena hak la ilaha illallah itu mesti beramal. Amal apa? Amal sholat, zakat, dan segala amal yang merupakan konsekuensi dari la ilaha illallah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa ma'a ilmihim bi inkarihim al-ba'sa wa istizaihim biman aqarra bih. Dan juga karena mereka sudah mengetahui bahwa Arab Badui ini mengingkari hari kiamat, hari kebangkitan, dan Arab Badui ini mengolok-ngolok orang yang menetapkan hari kiamat. Ini Arab Badui yang kafir, ya. Dia mengucap la ilaha illallah tapi dia enggak percaya hari kiamat. Dia mengucap la ilaha illallah, dia meledek orang yang percaya kepada hari kiamat. Nah. Ya. Taib. Nah. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaqulun, mereka berkata, idza qala la ilaha illallah, ya. Tadi mereka ini haramal Islam. Mereka mengatakan tentang Arab Badui, kata musyrikin tadi, Arab Badui itu enggak boleh ditumpahkan darah dan hartanya, kehormatannya. Ya, selama mereka mengucap la ilallah, padahal mereka tahu Arab Badui ini meninggalkan Islam. Tarakal istarakul Islama kullah. Arab Badui ini meninggalkan Islam semuanya. Tetapi tetap dia katakan, si ulama musyrik ini katakan, Arab Badui enggak boleh diambil hartanya, darahnya, enggak boleh diperangi. Ya, paham enggak di sini? Nah, kemudian dia mengatakan Arab Badui ya tetap beriman, walaupun Arab Badui ini enggak percaya hari berbangkit. Walaupun Arab Badui ini mengolok-ngolok orang yang beriman kepada hari berbangkit. Sudah paham sini? Dimatan. Jadi ini ucapan siapa nih? Ulama musyrik. Ya. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa yaqulun, dan ulama musyrik ini juga berkata, idza qala la ilaha illallah wa huwa yunkirul ba'sa yasiru musliman. Jika Arab Badui mengucapkan la ilaha illallah walaupun dia mengingkari hari berbangkit, dia tetap dinamakan sebagai muslim. Fahaulai muslimun madama annahum yaqulun la ilaha illallah walau ankaru al-ba'sa. Ya, maka kata ulama musyrik ini, Arab Badui ini tetap muslimun selama mereka mengucapkan la ilaha illallah walaupun mereka mengingkari hari kiamat. Mahada tanaqud wal iyadu billah. Ya. Betapa dahsyatnya di kontradiksi ini. Ah. Wal iyadu billah. Ya, walladhi yaqul hadza laysa minal awami. Awam, mimnya yang tasrid bukan wawnya. Yang mengucapkan ini bukan orang awam. Ya, yang mengucapkan, selama mengucap la ilaha illallah maka di Islam, walau enggak percaya hari kiamat. Subhanallah. Ya. Innahum ulama'u, yang mengucapkan ini adalah ulama. Ulama'u fil fiqhi wan nahwi wasarfi. Ulama fikih, nahwu, sharaf, lakin fil aqidati ma indahum wala habbatu khardalin minal ilmi sahih. Namun dalam urusan akidah mereka enggak punya ilmu walaupun sebesar biji sawi, sekalipun ilmu yang sahih, ilmu akidah. Aqidatuhum aqidatul mutakallimin. Akidah mereka adalah akidahnya ahlul kalam. La yadrusuna at-tauhida min kitabillahi wa min sunnati rasulillah. Mereka tidak belajar akidah, tidak belajar tauhid dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wa innama yadrusuna qawaidal mantiki. Mereka hanya mempelajari kaedah-kaedah mantik. Wa ilmal kalami, ilmu kalam. Wa aqaidal mutakallimi, keyakinan-keyakinan ahlul kalam. Alladina yakulun, yang mereka mengatakan, yakfi annaka tukirru bi anallahu wal khaliku, al-raziku, al-muhyu, al-mumitu. Fakat hadha huwa tauhidu indahum. Yang mereka mengatakan, Anda cukup mengakui Allah yang mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan. Udah ini aja. Nah, inilah tauhid menurut mereka. Ini juga tauhidnya siapa ya ikhwah? Tauhidnya siapa? Musyrikin. Musyrikin juga percaya kayak begini. Tapi musyrikin dikafirkan oleh Allah, oleh Rasulnya. Diperangi. Ya. Mana lagi tadi? Nah, di matan berikutnya ya. Mana matanya ini? Oh, di atas ya. Ya. Wastihza'ihim biman aqarra bih, wastihza'ihim wa tadlilihim dina abaihim al-mukhalifa li dinin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ini dikatakan oleh ulama musyrik, Arab Badui ini tetap beriman walaupun dia meledek orang yang beriman kepada hari kiamat. dan karena olok-olok mereka, wa tadlilihim, dan mereka menyesat-nyesatkan ya, dina abaihim, ya, agama nenek moyang mereka, al-mukhalifah li dini Nabi, yang berbeda menyelisihi agama Nabi. Ya. Wa ma hadza kullih, walaupun demikian semua, yusarrihu haula'i syayatin. Maka ya, mereka para setan itu dengan gamblang menyatakan al-syayatin al-maradatu al-jahalatu al-maradah, setan pembangkang, al-jahalah, yang bodoh-bodoh. Mereka menyatakan dengan gamblang anna al-badwa, bahwasanya Arab Badui aslamu, mereka Islam. Mereka Islam. Walau jara minhum dzalika kulluh, walaupun ada pada mereka itu semua, ya, berupa hal-hal yang menanggalkan Islam mereka. Li'annahum yaqulun la ilaha illallah, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Walazimu qaulihim, maka konsekuensi dari ucapan mereka annal yahuda aslamu li'annahum yaquluna. Kalau begitu Yahudi juga Islam, karena Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Kufru haulai aghladu min al-kufri al-yahudi. Nah, kata Syekh, maka kekafiran mereka ini, ulama musyrikin, ini lebih dahsyat daripada kekafiran Yahudi. Biada'af mudha'afah, berlipat-lipat lebih kafir daripada Yahudi. Si ulama musyrik ini lebih kafir daripada Yahudi berlipat-lipat. A'ni al-bawadiyah, afwan, yaitu yang saya maksud adalah Arab-Arab Badui al-muttasibina bima dzakarna, yang telah disifati ya sebagaimana yang kami telah sebutkan. Nah, mana lagi tadi? Matan ke-44 ya. Al-yahud yaqul la ilaha illallah. Al-yahudu yaqulun la ilaha illallah. Yahudi juga mengucapkan la ilaha illallah. Lakin lamma lam ya'manu biha sara aghladha al-umami kufran. Namun tatkala mereka tidak mengamalkannya, maka jadilah mereka di antara umat-umat yang paling kafir, paling keras kekafirannya. Waliyadzubillah. Ya, wa mithluhum man i'taqada hadhihi al-aqidata. Dan semisal mereka ialah yang meyakini dengan keyakinan ini. Kemudian di matan berikutnya, oh masih panjang ya, bab kan poin ke-6. Ya. Selesai enggak di zuhur? Ya insyaallah selesai. Ya, kata Syekh, di matan lagi ya. Kata Syekh Muhammad bin Abdullah di matan lagi. Walladhi yubayyinu dhalika min qissati riddati. Dan yang semakin menjelaskan hal ini adalah kisah murtadnya sebagian orang pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annal murtaddin, bahwasanya orang yang murtad, iftaraqu fi riddatihim. Ini berbeda-beda, beraneka ragam tentang kemurtadan mereka. Faminhum man kadzdzaba an-nabiy, faminhum man kadzdzaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraja'u ila ibadatil awsan. Kembali kepada beribadah kepada berhala. Wa qalu law kana nabiyyan ma mata. Dan mereka mengatakan ketika mereka murtad, seandainya Muhammad SAW adalah nabi, pasti dia tidak akan mati. Nah, kalau mati, berarti bukan nabi. Subhanallah. Ya. Kata Syekh, al-murtadun la syakka fi kufrihim. Orang-orang yang murtad tidak diragukan lagi tentang kekafiran mereka. Walam yahsul inda sahabati khilafun fi kufrihim. Tidak terjadi perbedaan pendapat di kalangan sahabat terkait kekafiran orang-orang yang murtad. Wahum sinfani. Dan orang-orang yang murtad pasca wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua kelompok. As-sinful awal, golongan yang pertama. Alladzina yaqulun law kana nabiyyan ma mata. Itu yang mengatakan seandainya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi, pasti dia enggak akan mati. Wa qawluhu mata hadza dalilun ala annahu ghairu nabiyyin. Dan kalau nabi mati seperti ini, kata mereka, ini adalah dalil bahwasanya beliau bukan nabi. Ya, fartaddu anil Islam, maka mereka murtad dari Islam, li'annahum kafaru bi risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka kufur terhadap risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di matan kedua. Kenapa Pak Hadi dingin? Dulu kepanasan ya. Daurah pertama kepanasan, sekarang kedinginan. Alhamdulillah. Mana lagi tadi? Ya. Matanya. Dari mana nih matanya nih? Oh. Wa minhum man sabata ala syahadatain. Di antara mereka ada yang tetap mengucapkan kalimat syahadat. Lakin aqarra bidubuwati Musailimata. Namun mereka mengakui kenabian Musailimah, bukan Musailamah. Musailimah. Ya, yang tenar apa? Sebagian ulama bahkan menyatakan siapa yang membaca Musailimah pakai fathah faqad akdzaba minal Musailimah. Berarti dia lebih berdusta daripada Musailimah. Ini mubalaghah aja. Musailimah kan Musailimah. Memang banyak nama-nama ini jadi keliru ya. Uwais al-Qarni, Qarni. Qarni kok jadi Qarni? Ya, apalagi nama-nama yang jadi banyak. Jailani, Jilani. Kalau Jailani orang Jejalen. Jejalen nih kampung sebelah. The Jejalen City. Ya, mana lagi tadi? Ya, ini ada yang di antara kafirnya yang lain pasca wafatnya Nabi, dia tetap mengucap syahadat la ilaha illallah, tapi mengakui kenabian Musailimah. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, As-Sinf Tsani, ini golongan yang kedua. Man aqarra bi syahadatain. Yang dia tetap mengikrarkan kalimat dua kalimat syahadat. Ya. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dia tetap mengakui Nabi Muhammad SAW adalah Rasulullah. Lakin aqarra bi nubuwwati Musailimah. Namun dia mengakui kenabian Musailimah. Ya. Ini pokoknya kalau ada nabi baru wajib didustakan. Enggak boleh kayak kemarin muncul Mossadeq, Lia Edan, udah. Langsung didustakan. Langsung didustakan. Ini iman. Ini iman. Maka kita katakan dia pendusta, dia kafir, pengikutnya kafir. Ya, pengikutnya kafir. Nanti ada kisah, ada orang yang ngaku sebagai nabi, ya, masuk Islam. Masuk Islam. Nanti dibawakan kalau tidak salah. Ya. Kalau Musailimah enggak, dia mati. Ya, diserang oleh pasukannya Khalid bin Walid. Dan Musailimah itu ngaku nabi bukan setelah wafatnya nabi. Ketika Rasulullah SAW masih hidup. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat, oh, semakin menjadi-jadi dia. Semakin banyak pengikut. Wah, nabi yang ini mati, ke nabi yang itu aja yuk. Jadi Musailimah itu sudah mengakui nabi, mengaku diri sebagai nabi ketika Rasulullah SAW masih hidup. Waktu itu dia kirim dua utusan kepada Rasulullah, bagi-bagi kekuasaan. Kamu kan nabi sebelah sini, kita nabi sebelah sana. Kata Rasulullah, seandainya membunuh utusan itu gak dilarang, saya udah bunuh kalian berdua. Ini kurang ajar ya. Tapi bunuh utusan gak boleh. Membunuh utusan. Ya, mana lagi tadi? Ya. Kemudian qala inna Musailimata nabiyun. Dia mengatakan Musailimah nabi juga. Faha ula'i la tanfa'uhum syahadatu an la ilaha illallah. Maka mereka ini kalimat la ilallahnya enggak bermanfaat. Wa anna Muhammadar Rasulullah, itu pun syahadat mereka Muhammad Rasul enggak bermanfaat. Idza aqarru bidubuwati Musailimati binubuwati Musailimata al-kadzdzab. Jika mereka mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzabi, falaisu muslimin, maka mereka bukan Islam. Hadza bil ijma', ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annahum jahadu khatman nubuwati bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka berarti menentang ya akhir kenabian tersebut ditutup oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haitsu yaqul jalla wa ala, ketika Allah berfirman, lakinnar Rasulullah khataman nabiyyin, namun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam inilah penutup para nabi. Wa saddaqu al mutanabbi bi al kadzib, namun mereka malah membenarkan si pengaku nabi yang pendusta itu. Maka ini kontradiksi. Kemudian di matan berapa itu? 47 ya. Dhannan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrakahu fin nubuwah, yang dia menyangka bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam asyrakahu mengikut sertakan Musailimah dalam kenabian. Ya, lihat di syarah li anna Musailimata al-kadzdzaba yaqul, karena Musailimah al-kadzdzab berkata, innar rasula asyrakani bin nubuwati, sesungguhnya rasul kalian itu telah berserikat bersekutu denganku, bagi-bagi mengikut sertakan aku dalam kenabian. Wasaddaquhu fi hadhil kalimah, dan ada ternyata mereka membenarkan ucapan Musailimah dalam hal ini, maka mereka kafir. Ya, lihat lagi di matan, li anna Musailimata aqama syuhuda zurin, karena Musailimah membawa saksi-saksi palsu, syahidulahu bidzalik, yang saksi-saksi palsu ini bersaksi atas pernyataan Musailimah tadi yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengikut sertakan Musailimah dalam tugas kenabian. Bawa saksi, tuh lihat saksi saya. Lihat di penjelasannya, kata Syekh Shalih Fauzan, syahida lahu ba'du syuhuri, ya, sebagian saksi bersaksi untuk Musailimah, ya, annar rasula asyrakahu fil amri, bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Rasulullah itu membagi-bagikan tugas atau menyertakan Musailimah dalam hal kenabian, dalam perkara ini. Syahadat az-zurin, yaitu tentunya dengan persaksian palsu, waliyadzubillah. Ya, wa kadzabu sharihal Qur'an bi khatmil Qur'an khatmin nubuwah. Au kadzabu, mereka mendustakan pernyataan Al-Qur'an yang jelas gamblang bahwa ditutupnya kenabian bi Muhammadin, bi khatmin nubuwah bi Muhammadin. Ditutupnya kenabian dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qauluhu ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Dan sabda Nabi aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelahku. Kemudian di matan berikutnya. Ya. Fasaddaqahum katsirun minan nas. Namun ternyata banyak orang yang membenarkan mereka, pengakuan bahwasanya Musailimah juga nabi. Wa ma hadza ajmal ulama wa annahum murtadun. Namun berdasarkan hal ini para ulama bersepakat mereka adalah orang-orang murtad, walau jahilu bidzalika, walaupun mereka bodoh tentang hal ini. Ya. Ya, kata Syekh Shalih Fauzan, alladhi yaqul, yaitu orang yang mengatakan innahu yub'atsu ba'da ar-rasuli nabiyyun yakunu kafiran bil ijma'. Maka orang yang menyatakan, oh juga ada nabi lagi diutus setelah Rasulullah SAW, maka dia kafir berdasarkan ijma'. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa man syakka fi ridatihim fa huwa kafirun. Siapa yang ragu tentang kemurtadan mereka, maka dia murtad, dia kafir. Jadi kalau ada orang membenarkan musaddiq, maka dia kafir. Nah, yang ragu terhadap orang yang membenarkan musaddiq kafir, maka dia juga kafir. Paham gak sini? Si fulan gak percaya, masa si pengikut Ahmadiyah kafir, dia kan juga sholat, maka si fulan kafir. Eh, kata si Alan, oh jangan kafir-kafirin si fulan, gak boleh kafir-kafirin, kafir itu hak Allah dan Rasulnya. Babul takfir, babul khatir, benar. Bab takfir, bab yang berbahaya, betul. Benar gak? Benar. Siapa yang mengatakan saudaranya kafir, tapi saudaranya ternyata gak kafir, maka kalimat kafir akan kembali kepada salah satu di antara kedua. Betul. Tapi orang kafir yang nyata kafir, wajib dikafirkan. Kalau gak kafir, maka Anda kafir. Malam yukafir musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madhabahum kafara, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, ragu terhadap kekafiran mereka, atau malah membenarkan agama mereka, maka dia kafir. Ini kaedah ini bukan dingarang-ngarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami di buku beliau Al-Ilam bi Khawatir Islam memuat 400 pembatal keislaman dari madhab Syafi'i, dan ini kesepakatan semua madhab. Beliau membuat kaedah juga yang semisal. Walaupun redaksinya, barang siapa yang beragama dengan selain agama Islam, ya, yang membenarkan agama selain Islam, maka dia kafir. Yang membenarkan agama selain Islam, maka dia kafir. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab enggak ngarang-ngarang. Ya. Karena kalau kita benarkan orang kafir, oh Yahudi Nasrani semua rahmat, berarti ini adalah bentuk takzib, bentuk pendustaan terhadap Quran. Karena Quran menyatakan mereka kafir. Paham di sini? Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam. Laqad kafara alladzina qalu innallaha salisu salasah. Quran menyatakan mereka kafir. Kita katakan enggak kafir. Berarti kita mendustakan Quran. Na'udzubillah. Paham enggak di sini? Mana lagi tadi? Syarahnya ya? Syarahnya. Jadi ya, si Pulan membenarkan si apa namanya Ahmadiyah. Si Pulan ngikut Ahmadiyah. Maka si Pulan kafir. Kata si Alar, jangan kamu jadi Tuhan untuk orang lain. Ini kan sekarang gitu ya. Jangan jadi Tuhan untuk orang lain. Nah si Alan tidak mau apa menghardik kita. Kamu jangan kafirkan si Pulan. Si Pulan biarin, dia udah ngucap lain lalu. Dia kan cuma mengakui Mirza Ghulam Ahmad aja sebagai nabi juga ada lagi. Maka si Alan juga kafir. Ambil sini. Taib. Ini berdasarkan kaidah Syekh. Man syak kafirin jatihim bahwa kafir. Siapa yang ragu terhadap kekafiran mereka, maka dia kafir. Kata Syekh Shalal Fauzan, annahu lam yukafir musyriki. Yaitu dia tidak mengkafirkan orang musyrik. Wa qala yumkinu ayyakunu sadikin. Dan dia mengatakan, oh mungkin aja mereka benar. Oh, beragama begitu. Wa ma jazama annahum 'ala al-batil bal qala ana la adri ana la ukaffiru nas. Dan dia pun tidak memastikan orang tadi yang membenarkan agama Musailimah atau yang mengakui agama lain, tidak memastikan dia di atas kebatilan. Ya. Jadi si Alan tadi mengatakan, "Eh, si Pulan tuh pengikut Mirza Ghulam Ahmad kafir enggak?" "Oh, enggak, saya enggak memastikan dia batil." Wah. Bal qala ana la adri, kata si Alan. "Oh, saya enggak tahu." Ana la ukaffirun nas. Saya enggak mau ngafirin orang. Wah, bijak kali Anda. Saking bijaknya Anda jadi kafir. Bijak yang patut dibecek-becek. Naqula, kita katakan, kata Syekh, tidak demikian. La budda an ta'rifal haqqo minal batil. Bahkan Anda mesti mengetahui mana yang hak, mana yang batil. La budda an ta'rifal kufra minal iman. Bahkan Anda mesti mengetahui mana yang kafir, mana yang iman. Wa tumayyizul muslima minal kafir. Sehingga Anda bisa membedakan mana yang muslim, mana yang kafir. La budda min hadha. Hal ini harus Anda lakukan. Wa illa, kalau tidak, Anda tidak bisa membedakan ini dan itu. Kuf kafir mu'min, hak batil. Ma makna Islam. Kalau begitu, apa makna Islam? Apa maknanya? Baik, kita kembali ke mata. Yang mana matanya sekarang? Fa'idha arafta. Nah, kata Syekh, fa'idha arafta annal ulama'a ajma'u annal ladhina kaddabu. Apabila Anda sudah mengetahui bahwasanya ulama telah bersepakat bahwa mereka itu telah mendustakan, waraja'u ila ibadatil awsan, dan kembali kepada peribadatan kepada berhala, wasyatamu rasulullahi rasulah makhlul bih, dan mereka mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hum wa man aqarra binubuwati Musailimata, mereka dan orang-orang yang mengakui kenabian Musailimah, fi halin wahidatin, itu keadaannya sama, statusnya sama. Paham gak sini? Statusnya sama. Orang yang ridho terhadap kekufuran, maka dia kufur. Jadi dia, ini ada orang yang menjadi pengikut Lia Edan, ya, si Pulan. Si Alan bilang, jangan disalahin si Pulan, dia juga punya argumentasi gitu. Misalkan ya, maka si Alan statusnya sama seperti si Fulan, ya, fi halatin wahidah. Walau sabata alal islami kulli, ya, walaupun si Alan itu dia tetap berada di Islam semuanya, tapi dia tidak mengingkari si pulan. Ini pulan alam harus dipahami ya. Ganti itu bejo paijo. Pulan alam bingung lagi antum ntar. Paham ya? Si bejo, ini gak ada yang namanya bejo sini kan? Ntar saya kasih contoh bejo, ada yang namanya bejo lagi. Si bejo ngikut ria edan. Si paijo, ya, melarang orang ngapirin si, yang melarang orang lain yang mengkafirkan si bejo. Kata si paijo, kamu jangan kafirin si bejo. Bejo itu juga tetap Islam, cuma dia membenarkan ria edan. Ya, ria itu walau edan-edan. Ya. Pokoknya gitulah. Ya. Lanjutin sendiri. Mana lagi tadi? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, "Man lam yukaffiril musyrikin." Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, fahuwa mithlu man yukirru bi nubuwati Musailimata al-Kadzdzab. Waduh. Waduh. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maka dia seperti orang yang mengakui kenabian Musailimah al-Kadzdzab. Kafir enggak? Oh enggak. Wah, ini seperti orang yang mengakui kenabian Muslim. Ini siapa yang ngomong ini? Syekh Fauzan ya? Bukan saya ya? Terus dituduhnya sah ya lagi. Bukan saya ya? Antum bisa bahasa Arab kan? Udah terjemahin terus. Sangkanya dibohongin sama Abu Hanifah lagi. Paham sih ini ya? Walau kana yu'addi al-islam kullah. Walaupun dia menjalankan Islam keseluruhan. Iqala, kalau dia mengatakan inna Musailimata shadiqun, Musailimah itu benar sara murtad dan andinil Islam, hadza bil ijma, maka dia murtad. Paham enggak sini? Baik. Nah, begitu juga orang yang nyembah Nyi Roro Kidul, nyembah Semar. Ya. Kalau kita katakan, "Oh, ini benar, enggak apa-apa." Loh, wah, berarti ini nabrak kaidah besar dalam Islam. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini aslinya ikhwah madhab 4-5 madhab. Ya. Kalau antum buka buku-buku fikih madhab, semisal madhab Syafi'i, kalau di Matan Abu Syuja enggak ada itu kitab Muridah. Di atasnya, semisal ya, kitab Al-Minhaj An-Nawawi, kitab Muridah disebutkan. Demikian memang. Bahkan lebih dahsyat. Ya, di dalam madhab lebih dahsyat. Yang enggak disebutin oleh ulama Wahabi, nah, misalkan, itu disebutkan oleh ulama Syafi'i, Hanbali, Maliki, Hanafi. Dalam madhab Wahabi misalkan, di pembatal Islam ke-6. Apa pembatal Islam ke-6? Hah? Apa? Hah? Man istahza'a bisyai'in minad din. Ya, barang siapa yang mengolok-olok agama, ya, maka dia kafir. Kan begitu kan? Dalam madhab Syafi'i bahkan dirinci lagi. Yang mengolok-ngolok dengan surga, dengan pahala atau siks atau dosa, maka dia kufur. Mengolok-ngolok agama, mengolok-ngolok mengolok-ngolok pahala atau dosa. Kayak ucapan kita sekarang. Mau ketawa takut dosa. Ini apa ini maksudnya? Ngolok-ngolok dosa atau gimana? Ini hati-hati. Hati-hati, ini dirinci oleh ulama Syafi'iyah. Ya, barakallahu fikum. Paham gak sini? Kemudian nanti di sesi kedua istirahat, saya mau pulang ambil bukunya biar antum gak percaya. Hah? Apa? Biar gak percaya. Kalau gak percaya. Nang tadi saya bilang apa? Sabkulisan. Ceplosan. Kalau keceplosan gak ada hukum. Ya. Kayak orang ngucap, "Alhamdulillah, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk," gak ada hukum. Kenapa? Karena dia keceplosan. Gitu. Ngopi dulu lah. Iya. Mana lagi tadi? Wa minhum man aqarra. Ini ya, matanya. Kemudian kata Syekh, wa minhum man aqarra bi syahadatain. Di antara mereka ada yang mengakui dua kalimat syahadat. Wa saddaqat Tulaihata fi da'wat fi da'wahu an-nubuwwatah. Namun di antara mereka membenarkan Tulaihah. Ini Tulaihah ngaku nabi tapi nanti dia masuk Islam, tobat. Dan membenarkan Tulaihah dalam pengakuan dia, klaim dia ngaku nabi. Ya, dikata Syekh Shalih Fauzan, Tulaihatu mimman idda'a an-nubuwwatah. Itu adalah di antara orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi. Wa saddaqahu qaumuhu. Kaumnya membenarkannya. Wa qatalu as-sahabata. Bahkan mereka menyerang sahabat ma'ahu bersama Tulaihah. Tsumma innallaha manna 'ala Tulaihata wa 'ada ila al-Islam. Namun Allah menganugerahkan hidayah kepada Tulaihah dan Tulaihah kembali kepada Islam. Wa taba ila Allah. Dia pun bertobat pada Allah Azza wa Jal. Wa qutila fi hurubil fursi ma'al muslimin. Dan dia pun terbunuh sebagai syahid di berbagai peperangan melawan Persia. Dia syahid bersama kaum muslimin. Masya Allah. Ya, habis jadi Mosaddeq. Habis jadi Lia Eden. Sak tobat. Masya Allah. Tapi kalau ya orang yang aku nabi ini syariat Islam, dia dibunuh. Ya, dia dibunuh. Namun kalau enggak ketangkap kayak ini dia punya pasukan. Tapi dia tobat sendiri, maka ini boleh. Dia tobat sendiri. Kan enggak ketangkap, dia punya pasukan, bahkan dia nyerang sahabat. Ya, Tulaihah. Baik, kemudian mana lagi? Wa minhum man saddaqa al-ansi sahiba san'a. Di antara mereka ada yang membenarkan ya al-ansi. Al-Ansi yang sahibah San'ai yang berasal dari San'a, kota di negeri Yaman. Lihat kata Syekh Shalih Fauzan, Al-Aswad Al-Ansi. Namanya Al-Aswad Al-Ansi. Fil Yaman, di Yaman. Dia ngaku-ngaku Nabi juga. Qatalahu Abdullah ibn Fayrus. Dia dibunuh oleh Abdullah bin Fayrus. Ya, Ad-Dilami. Fi akhiri hayati Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Di akhir kehidupan Nabi. Wa amma Musailimah fa innahu qatalahu as-sahabatu. Adapun Musailimah diserang oleh para sahabat fi harbil Yamamah, dalam peperangan Yamamah. Yamamah biqiyadati Khalid ibn al-Walid. Ya, di bawah komando Khalid bin Walid, hatta qataluhu, sehingga pasukan Islam membunuh Musailimah. Kemudian kata Syekh, kulluha ulai ajma'ul ulama annahum sawa'un. Semuanya mereka, para ulama telah bersepakat bahwasanya mereka semua sama. Minhum man kadzdzaban nabiyya. Di antara mereka ada yang mendustakan nabi. Wa raja'a ila ibadatil awsan. Kembali kepada peribadatan berhala. Ya, ini semuanya sama. Ala halin wahidatin. Kedudukannya sama. Beriman kepada Musailimah, beriman kepada Mosaddeq, beriman kepada Lia Eden, Mirza Ghulam Ahmad, dan menyembah makam Mbah Priok, hukumnya sama. Paham gak sih? Hukumnya sama. Fal murtadun, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya, belum lagi. Wa minhum anwa'un ukhra. Di antara mereka ada jenis-jenis kemurtadan yang lain. Nah, kata Syekh Shalih Fauzan, fal murtadun anwa'un. Orang-orang murtad ini bervariasi. Man saddaqa ahadan minhum. Ya, di antara mereka ada yang membenarkan para pengaku nabi di antara mereka. Fahuwa kafirun, maka dia kafir. Wa in kana yashhadu an la ilaha illallah. Walaupun dia tetap bersyahadat. Fala tanfa'u la ilaha illallah. Maka syahadat dia la ilaha illallah enggak bermanfaat, bi mujarradin nutqi, hanya dengan ucapan semata. Wa ashaddu kufran min haula'i, dan yang lebih kafir daripada mereka yang membenarkan nabi, beriman kepada Musailimah, beriman kepada ya, dia edan, lebih kafir lagi, man yaqul la ilaha illallah summa ya'budul awliya'a was-salih. Ini kata Syekh Shalih Fauzan. Yang mengucapkan la ilaha illallah tapi beribadah kepada wali dan orang soleh. Lebih kafirnya di mana ya ikhwah? Pengikut Musailimah enggak beribadah kepada Musailimah. Dia tetap beribadah kepada Allah. Cuman dia menganggap Musailimah nabi juga. Dia beribadahnya kepada Allah. Ya. Adapun penyembah kubur beribadahnya kepada penghuni kubur, beribadahnya kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Minta Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai para rijal Allah. Ya. Dia minta benar-benar kepada selain Allah. Paham enggak? Makanya disebut sebagai kafirnya lebih parah daripada pengikut Lia Edan. Apakah Lia Edan ngajarin orang-orang beribadah kepada dia? Enggak. Tapi Lia Aidan mengajarkan bahwasanya anak dia adalah Al-Mahdi, dia adalah Nabi. Ya, dia adalah Nabi. Lia Aidan itu stres. Dulu zaman tahun 80-an, dia itu punya acara di TPRI. Acara bagaimana menghias bunga-bunga keterampilan dari plastik. Gitu. Ini sedotan bisa jadi mawar, bisa. Ini apa gitu kan jadi. Tahun 80, silakan tanya Pak Repi. Hah? Sebagai ya saya kan dengar aja dari ibu saya dulu. Sebagai satu angkatan ibu saya Pak Repi. Mungkin kan saya jadi tahu lah. Nah, apalagi kan tahun 80-an itu belum ada TV yang lain, TPRI aja udah. Kalau enggak programa 2. Nah, iya Pak orang dia. Enggak tahu anak milenial. Harga mana tahu. Nah, mana lagi? Oh ya. Matan. Wa akhiruhum al-fuja'atus sulami. Nah, akhir yang paling akhir mereka yaitu al-fuja'ah as-sulami. Lamma wafada ala Abi Bakrin, ketika dia datang menemui Abu Bakar As-Siddiq, wadzakara lahu, dan dia menceritakan kepada Abu Bakar, annahu yuridu qitalal murtaddin, dia ingin memerangi orang-orang murtad. Wa talaba min Abi Bakrin an yamuddahu, dia minta kepada Abu Bakar agar an yamuddahu, agar dipersenjatai. Abu Bakar, persenjatai saya dong gitu. Saya mau nyerang orang murtad. Fa'atahu silahan wa rawahila, maka Abu Bakar pun menyerahkan, Abu Bakar menjadi khalifah, menyerahkan kepada al-fuja'ah sulami ini senjata-senjata dan tunggangan-tunggangan kendaraan. Fasta'arada as-sulami al-muslima wal kafira, namun ternyata as-sulami malah mengganggu kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ya'khudu amwalahum, mengambil harta kaum muslimin. Ya. Fajahaza Abu Bakrin, maka Abu Bakar menyiapkan jaisan pasukan dikitalihi untuk nyerang as-sulami, al-fuja' as-sulami. Falamma ahassa bil jaisi, maka tatkala al-fuja' as-sulami sudah merasakan, menyadari kedatangan pasukan Abu Bakar, qala li amirihim, dia berkata kepada pemimpin pasukan Abu Bakar, anta amiru Abi Bakrin wa ana amiruhu, kamu kan panglimanya Abu Bakar, saya juga panglimanya, samalah kita. Falam akfur, saya kan enggak kafir, ngapain kamu nyerang saya? Saya enggak beribadah kepada selain Allah gitu kan. Saya enggak membenarkan Mirza Ghulam Ahmad, Mirza Ghulam Ahmad belum ada ya. Siapa? Musailimah. Mirza Ghulam Ahmad belum ada. Faqala, maka panglimanya Abu Bakar berkata, "In kunta shadiqan fa'alqis silaha." Nah, kalau kamu benar coba lemparin senjatamu. Fa'alqahu, maka oleh Fuja' Sulami dilempar. Artinya dia ditangkap. Ditangkap. Kalau kamu benar beriman, ayo bawa ke Abu Bakar. Fabu Isa ila Abi Bakrin. Fabu Isa bihi ila Abi Bakrin. Maka dia pun digiring dibawa ke Abu Bakar. Fa amara bi tahrikihi bin nar wa huwa hayyun. Maka Abu Bakar memerintahkan agar si Al-Fuja' Sulam ini dibakar pakai api dalam keadaan hidup-hidup. Ali bin Abi Thalib juga membakar orang hidup-hidup dulu. Baru dengar kisah ini? Baru, makanya baca sirah. Sirahnya yang perdana ini yang kita baca. Fa idza kana hadza hukma sahabati fi hadzal rajuli ma'a iqrarihi bi arkanil islami al-khamsati, maka apabila inilah hukuman vonis dari sahabat Abu Bakar terhadap seorang yang dia mengakui rukun Islam yang 5 tapi tetap dihukum mati. Fama dhannuka biman lam yuqirra minal Islam bi kalimatin wahidatin, maka bagaimana pendapat Anda dengan orang yang tidak mengakui Islam, mengakui satu kalimat aja ila ayyakula, kecuali dia cuma mengatakan la ilaha illallah bi lisani dengan lisannya, ya, ma'a tasrihi bitakdzibin ma'a ma'naha, namun disertai dengan gamblang dia mendustakan makna la ilaha illallah, wa tasrihi bil bara'ati min dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan dia dengan gamblang menyatakan berlepas diri dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min kitabillahi taala, dari kitabullah taala. Gimana lagi coba? Ada orang yang nentang tauhid. Ya. Yaqulun, mereka berkata, hada dinul hadari. Agama Islam ini kan agama masa kini, ini yang dia bawa agama apa? Liberal misalkan. Ya, agama pluralis misalkan. Islam Nusantara misalkan. Dia mengatakan ini dinul hadar, ini agama masa kini. Afwan. Ini agama Islam itu kan agama hadar, agama masa kini. Wadiduna dinu abaina. Sedangkan agama kami, ini agama leluhur kami. Nusantara. Summa yuftuna haula'i al-maradatu al-juhalu. Kemudian mereka para marodah, yaitu para pembangkang al-juhalu yang bodoh tadi berfatwa yuftu. Ya, anna haula'i muslimun. Bahwa mereka tetap Islam. Walau sarrahu bidzalika kullih. Walaupun mereka dengan gamblang memaparkan itu semua. Kalimat-kalimat kekufuran. Idza qalu la ilaha illallah. Kalau mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kata saya subhanaka hadza buhtanun adzim. Maha suci Engkau ya Allah, ini sungguh kedustaan yang besar. Ya. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, alladzina yaqulun, maka orang-orang yang mengatakan innal islam dinul hadar, Islam itu kan agama masa kini, agama Arab, kata dia. Amma nahnu fa'ala dini abaina, adapun kita agama nenek moyang kita. Wah, ini persis nih di Indonesia ini. Ya enggak? Dianggapnya itu agama pendatang. Ya, jangan kearap-arapan lah, itu agama pendatang. Ma nahnu ala dinil hadar, kita enggak berada di atas agama masa kini. Yaqulu ulama utalal, maka ulama sesat berkata, haula'i muslimun. Wah, biar mereka masih muslim kok. Li'annahum yaqulun la ilaha illallah, karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wa hum yatabarra'una min dini Muhammadin, padahal mereka berlepas diri dari agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun hadza dinul hadar, dia mengatakan ini agama masa kini. Ya, kemudian kata Syekh di penutup, wa ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi, dan sungguh sangat bagus apa yang diucapkan oleh salah seorang Arab Badui, lamma qadima alaina, ini di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ketika salah seorang Arab Badui datang kepada kami, wasami asyai'an minal islam, kemudian dia mendengarkan Islam dari kami, dipaparkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tauhid kepada Arab Badui tadi, qala, maka si Arab Badui ini berkata, asyhadu annana kuffarun, saya bersaksi bahwasanya kami sebenarnya kafir. Ini Arab Badui datang ke Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, diajarkan tauhid oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Arab Baduinya bengong, "Hah? Oh begitu. Waduh, kalau begitu saya masih kafir dong." Nah, kata Syekh, sungguh amat sangat bagus apa yang diucapkan oleh Arab Badui ketika dia datang kepada kami dan dia mendengarkan ajaran Islam dari kami. Dia berkata, "Asyhadu annana kuffarun." Kalau begitu saya bersaksi bahwasanya kami ini masih kafir. Ya'ni huwa wa jami'al bawadi, yaitu diri dia dan seluruh Arab Badui yang di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang jahil beribadah kepada penghuni kubur, beribadah kepada wali. Kemudian kata si Arab Badui ini berkata di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, wa asyhadu annal mutawwi'a alladhi yusammina ahlal Islam annahu kafirun. Insyaallah. Dan saya bersaksi, kata si Arab Badui, bahwasanya mutawwi, ya. Mutawwi, tahu mutawwi? Antum kalau umrah, kalau haji, ada? Itu mutawif, ini mutawwi. Itu mutawif. Ini mutawwi, lain lagi. Mutawwi itu dai, ustadz, kiai gitu lah. Mubalik. Dan saya bersaksi bahwasanya si mutawwi, ya, si dai yang menamakan kami sebagai orang Islam, padahal kami kemarin beribadah kepada berhala, beribadah kepada wali, beribadah kepada, memberikan ibadah kepada selain Allah, yang menamakan kami, tetap menamakan kami sebagai Islam, saya bersaksi dia kafir. Siapa yang ngomong ini? Arab Badui setelah belajar tauhid dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memuji enggak? Memuji, apa kata Syekh? Ma ahsana ma qalahu wahidun minal bawadi. Sungguh sangat bagus ucapan yang diucapkan oleh Arab Badui. Ini Sittatu Mawadi' min Sirah, ini buku bukan sembarang buku ini. Makanya antum jarang baca ya. Sebelumnya pernah baca enggak? Isinya kayak begini. Masyaallah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza 'arabi ja'a li darsi Syekh. Arab Badui ini datang mau belajar kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Walamma arafal Islama ma'rifatan sahihatan. Nah, ketika dia sudah kenal Islam dengan pengetahuan yang benar, dia belajar kitab tauhid, dia belajar buku-bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Langsung di hadapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Arab Badui enggak tanggung-tanggung untuk belajar. Syahida ala nafsi, maka dia mempersaksikan atas diri dia sendiri. Qabla ayya'rifal Islama ala jama' wa ala jama'atihi, dia bersaksi untuk diri dia sendiri dan jamaahnya sebelum dia mengenal Islam, annahum kufarun, bahwasanya mereka secara padu dan kaumnya kafir, ya, annahum kufarun. Wa syahida annal mutawiya, dan dia mempersaksikan bahwasanya mutawiya ni al alima, orang alim ini, alim ini ulama musyrikin, alladhi yaqul, yang mengatakan innakum muslimun, ya Arab Badui, kalian Islam, kalian sudah mengucap la ilaha illallah, annahum kafirun. Arab Badui ini juga bersaksi, berarti syekh itu kafir. Di annahu hakama li haula'il kufari bil Islam, karena si mutawi tadi, si dai tadi tetap mengatakan kepada Arab Badui mereka ini Islam. Wa ma aktsara asbahahu, sungguh sangat banyak yang menyerupai si mutawi tadi. Paham enggak sini? Makanya ya ikhwah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kalau menulis buku sanggahan itu bukan buat musyrikin. Buku sanggahan beliau Kasfus Syubuhat itu bukan untuk musyrikin. Syekh Shalih Al-Syekh di syarah Kasfus Syubuhat menjelaskan bahwasanya Kasfus Syubuhat ditujukan untuk ulama musyrikin, sebagaimana di poin ke-6 ini ditujukan untuk setan yang beliau namakan. Ulama musyrikin yang beliau namakan sebagai apa? Setan. Bahkan setan marodah, setan pembangkang. Marodah, setan pembangkang. Nah, di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ada penyembah-penyembah berhala, penyembah wali. Nama walinya namanya Samson. Samson di Kasfus Syubhat diceritakan. Samson bukan anak Betawi Benjamin. Ini Samson wali di Riyadh, di kota Riyadh. Dia wali, kemudian dia diibadahi kuburannya. Samson ini. Bukan Samson. Saya enggak tahu itu ya. Film Benjamin Samson itu terinspirasi dari itu bukan? Samson, kalau Samson Benjamin orang kuat kan? Yang pakai jimat bukan? Bukan. Jimatnya jimatnya di bulu ketek. Tuh lihat, ceritanya udah kuropat tuh pakai bulu kayak jimat segala. Ya. Pakai jimat. Nah, Samson ini ketika mati diibadahi oleh ahlu Najd, oleh orang-orang yang ada di Riyadh. Disanggah oleh Syekh. Dibela, ada yang membela. Enggak apa-apa, kamu biarin aja, jangan dengerin tuh Muhammad bin Abdul Wahab. Jangan dengerin, udah biarin aja. Maka Syekh menyanggah dia. Dalam kitabnya namanya Kasfus Syubuhat. Orang tersebut namanya Muhammad bin Fairuz. Dialah salah satu dari Marodatus Syaitan, setan pembangkang. Hah, namanya siapa? Muhammad bin Fairuz. Maka Kasfus Syubhat untuk membantah orang-orang semisal itu. Bukan untuk bantah para penyembah Nyi Roro Kidul, bukan. Tapi membantah mereka-mereka itu. Paham gak tuh? Syekh melarang mereka, mengkafirkan mereka. Udah, jangan dengerin dia, terusin aja. Kalian mengucap la ilaha illallah, gak ngaruh loh, udah biarin aja. Ya. Karena mereka ini Murji'ah Jahmiyah. Murji'ah Jahmiyah. Ngeri ini. Allah musta'an. Kemudian penutup. Wa tamma walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyin ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Nah, ini selesai alhamdulillah. Kemudian kata Syekh Shalih Fauzan, ghafarallahu wal jazahullahu anil muslimina wal anil islam wal muslimin khairul jazai laqad bayyana wa wadaha rahimahu ta'ala. Ya, semoga Allah mengampuni Syekh, membalas beliau atas jasa beliau kepada Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Sungguh beliau telah menjelaskan, memberikan umat pencerahan. Al-as'ilah. As'ilahnya ini ada sesi istirahat gak? Tanggung ya? Ya. Gak jadi deh saya bawa buku saya tuh. Hah? Ya, ntar aja deh saya ceritain. Nah, antum bisa beli ya, buku namanya Al-Ilam Biquatil Islam. Saya udah beli tuh. Saya promosin deh ke Abu Arab tuh, ada di akun Facebook Abu Arab. Saya udah beli betul. Ya. Apa? Al-Ilam Biqawatil Islam, 400 pembatal keislaman dalam madhab Syafi'i. Buku ini dipuji oleh Syekh bin Baz di Muqaddimah Subulus Salam. Ya. Nah, ini juga dibawakan oleh Syekh Shalal Fauzan di Muqaddimah Ad-Durus fi Syarah Nawaqidul Islam. Ya. Ada buku bagus yang lain tentang ini, yaitu bukunya Al-Khatib Asy-Syirbini Asy-Syafi'i yang mencarah Al-Minhaj An-Nawawi. Itu di Kitab Riddah. Kalau dicetakan saya di jilid keempat. Ya, di jilid keempat, itu ada Kitab Riddah Al-Khatib Asy-Syirbini memaparkan dengan detail seperti, bukan mirip, 11-11, enggak 11-12. Dengan Syekh Muhammad bin Abdullah, dengan Syekh Shalal Fauzan, dengan Syekh bin Baz, dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, dan dengan seluruh a'immatud dakwah. Sama Al-Khatib Asy-Syirbini. Ya, di kitab beliau Mughnil Muhtaj, buku besar madhab Syafi'i. Ya, di Kitab Riddah. An-Nawawi juga memaparkan demikian di Raudatul Talibin. Sebenarnya An-Nawawi sudah memaparkan di secara global di manha di kitab beliau Al-Minhaj. Ya. Nah, kitab beliau Al-Minhaj, Kitab Riddahnya pembahasan tentang bab murtad itu pernah kita kaji di Pondok Ungu itu baru-baru ini. Dan kita masuk ke al-as'ilah. Soal jawab yang diajukan kepada Syekh Shalal Fauzan. Ini. Kalau ngaji buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu jangan pakai pemikiran kita ya. Pakai syarah Syekh. Ya, makanya dikatakan oleh Syekh Shalal Fauzan, Syekh, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab perkataan beliau ada yang mutasyabihat, ada yang muhkam. Ya, bukan cuma Quran aja yang ada yang muhkam, ada mutasyabihat. Buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga demikian. Maka yang mutasyabihat harus dibawa ke yang muhkam. Nah, demikian. Dari mana kita tahu? Baca penjelasan para ulama. Ulama yang mana? Ulama kibar, ulama besar. Maka baca-baca buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, boleh membaca matanya dalam rangka menghafal. Ya, tetapi memahami lebih lanjut jangan bersandar pada mata. Ya, harus pakai penjelasan para ulama. Nah, maka kita mencoba berkomitmen membacakan buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pakai syarahnya. Ya, kayak syarahnya. Ya. Taib, al-as'ilah. Pertanyaan, soalun, pertanyaan fadilatul syekh, wahai fadilatul syekh, ma hiyal umuru lati yanbaghi an yurakkiza 'alaiha talibul ilm? Hal yabda'u bi kutubil aqidati? Pertanyaan, saya cepat aja ya. Wahai fadilatul syekh, ma hiyal umur? Apakah perkara-perkara yang sepatutnya seorang penuntut ilmu yurakkiz memfokuskan diri atasnya? Apakah ia bada'u, apakah dia memulai dengan membaca buku-buku akidah? Ya, paham sini? Al-jawab, maka jawabannya. Ya bada'u bil ashal fal ashal. Maka seorang penuntut ilmu dia harus memulai dari yang paling mudah kemudian yang termudah. Yang paling mudah kemudian yang termudah. Yang paling mudah banget kemudian yang paling mudah berikutnya. Ya. Nah, buku-buku yang untuk pemula di antara Nawaqidul Islam, Qawaidul Arba, Usul Salasah, Kitab Tauhid, ya. Kemudian apa namanya? Fadlul Islam. Ya, ini termasuk buku-buku pemula. Adapun Kasyfus Syubhat itu lanjutan. Maka para ulama menyarankan Kasyfus Syubhat dibaca setelah buku-buku tadi dibaca. Ya, jangan langsung baca Kasyfus Syubhat dulu, langsung bantah syubhat sementara dia sendiri enggak punya pondasi keilmuan yang kuat tentang akidah. Akhirnya bingung syubhat yang dibantah mana, dia enggak ngerti. Ya. Nah, ya bada'u bil muhtasarati, dia memulai dengan buku-buku yang ringkas. Wa yaqra'uha 'alal masyayikh, dia membaca di hadapan syekh. Makanya ini penting ini, baca syarahnya ulama. Tsumma yataraqqa ilal kutubil lati hiya awsa'a minha. Kemudian yataraqqa, dia naik lagi ke kitab-kitab yang lebih luas. Ya, baca dulu Usul Salasah Qawaidul Arba, ya. Baca kemudian luas Kitab Tauhid. Nah, baca lagi baru apa namanya? Kasyfus Syubhat, naik lagi Mufidul Mustafid. Nah. Naik lagi. Wah, terus dan seterusnya. Enggak kelar-kelar, buku ulama ribuan. Umur kita pendek, enggak kelar-kelar. Ya. Buku ulama ribuan, umur kita pendek. Udah umur pendek, sibuk lagi. Sebulan sekali. Nah, enggak apa-apa sebulan sekali dimaksimalin. Ya, lihat, kita udah berapa kali selesai buku akidah kan? Nah, dimaksimalin. Ya. Di murojaah penting. hakada, demikianlah. La yadhhab lil kutubil mutawwalati. Jangan dia langsung pindah pergi ke kitab-kitab yang panjang lebar. Min awalil amr, di awal-awal dia. Jangan. Tapi dia mulai dari yang termudah. Wa inna ma yataraqqa ilaiha syai'an fa syai'an. Namun dia naik ke buku-buku yang panjang, yang luas, itu sedikit demi sedikit. Yatadarraju, step by step, bertahap, ilaiha syai'an fa syai'an. Sedikit demi sedikit. Step by step. Wah. Masa itu aja enggak kenal. Saya udah kenal itu dari zaman SD dulu. No Kid on the Block. Dari zaman SD dulu kan? Masa itu aja enggak kenal. Soalun, pertanyaan berikutnya. Mara yukum fi qawli man qala, apa pendapat Anda ya Syekh terkait orang yang mengatakan inna man ata bisyirki wal kufri la yukaffaru illa ba'da ma'rifatihi bil amri kullih. Apa pendapat Anda WC terhadap orang yang mengatakan sesungguhnya yang mengerjakan kesyirikan, kekufuran tidak dikafirkan hingga dia mengetahui ya perkara tersebut semua? Al-jawab, idza kana mithlahu yajhal. Jika dia seperti itu dia bodoh. Li'annahu fi baladin munqati'in ma balaghahu syai'un. Kalau dia seperti itu maka dia bodoh karena dia tinggal di sebuah negeri yang dia terputus, enggak nyampe akses Islam, mabalahu syai'un, enggak nyampe informasi Islam kepadanya, enggak ada dai. Fa innahu yu'dharu, maka dia diberi uzur. Amma idza kana fi biladil muslimin. Nah. Adapun jika dia di negeri kaum muslimin, Indonesia negeri muslim atau negeri kafir? Negeri muslim ya. Ya, berarti wa yasma'ul Qur'ana, dengar Qur'an. Ya, ada terjemah di rumahnya lagi ya. Saya enggak baca. Ya, kenapa enggak dibaca? Wa yasma'ul haditsa, dengerin hadis. Dengerin hadis enggak cuma di musala, di langgar, di masjid, di YouTube. Bahkan di Facebook. Saya enggak nonton YouTube, enggak nonton kajian, nonton cuplikan Liga Champion. Ya salah sendiri. Kenapa enggak dimanfaatin tuh akses? Akses nyampe. Ya. Dia malah ya itu ya. Antum apa? Liga Dunhill. Apalagi bingung dia Liga Dunhill. Itu Liga Indonesia pertama, tahu enggak? Setelah era Galatama dan Perserikatan. Tahulah, masa gitu aja enggak tahu. Dulu sekarang enggak, masa udah ngaji masih nonton Liga Dunhill apa sekarang Liga Champion, enggak ada udah ngaji, malu bajegot, masa nonton nonton apa Liverpool, nonton kayak gitu-gitu, wah malu lah ya. utruk, udah kalau udah ngaji udah ya, belum di murojaah yang kemarin aja Sittatu Mawadi' min Sirah poin 1 2 3 4 belum di murojaah. Antum dia mau nonton itu Liverpool. Ya, kapan mau murojaahnya? Hilang. Udah tinggalin. Orang ngaji itu tinggalin pelan-pelan ya. Kayak yang masih ngerok dulu waktu belum kenal ngaji ngerokok kan bisa ninggalin. Ini enggak ninggalin tuh. Bola apa tinggalin pelan-pelan. Ya suwi dia. Nah, antum main bola juga apa nonton bola? Enggak. Enggak nonton, enggak main. Main enggak, nonton enggak. Mana lagi tadi? Hah? Mana tadi? Fa inna yu'dhar amma idza kana fil biladil muslimin wa isma'ul Qur'an wa isma'ul ahadits. Dengerin hadis-hadis. Wa isma'u kalama ahli ilm, dengerin ulama, ada kiai, ada habib, ada ustaz. Fa hadza la yu'dharu bil jahli. Ini Syekh Fauzan yang ngomong nih. Maka dia tidak diudzur dengan kejahilan. Li'annahu qamat 'alaihil hujjatu. Karena hujjah telah tegak pada dia. Al-Khatib Asy-Syafi'i di Muqnil Muhtaj menyatakan, setelah membawakan kekufuran yang dibawakan oleh Nawawi, beliau menjelaskan, kata beliau, kalau dia melakukan ini maka dia kafir, kecuali dua hal, dia baru masuk Islam dan dia tinggal di negeri yang tidak masuk akses informasi Islam atau dakwah Islam, berarti selaras dengan Wahabi. maka cocok fikih Syafi'i, akidah Wahabi. Nah, cocok. Nah, kalau Syafi'i kunutan dong, ini tidak masalah. Ya, tidak masalah. Bukan perkara akidah kayak gitu. Perkara fikih itu luwes. Ya, hah? Bukan. Ya. Kau luwes perkara fikih luwes. Nah, sebelah antum jarinya gerak-gerak, antum diem aja, tidak masalah. Ya, luwes perkara fikih itu jangan norak. Oh, luwes saja. Soalun. Pertanyaan berikutnya, mahuk musafar ila biladin islamiyatin la yu'maru fiha bil ma'ruf wa la yunha anil munkar. Waduh, negara Islam. Apa hukum safar ke negeri-negeri Islam tapi di tempat tersebut tidak ada amar ma'ruf nahi munkar? Tidak ditegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Wah. Wa tuba'u fiha al khumuru. Dijual bebas khamar-khamar. Waduh, di negeri Islam. Negeri Islam yang mana tuh? Wal aghani, nyanyian-nyanyian bebas. Penyanyi bebas, negeri Islam yang mana tuh? Ini yang nanya orang Arab. Lena tagi lagi, wa fiha at-tabarruju wal ikhtilatu. Di negeri Islam tersebut cewek-ceweknya tabarruj. Ya. Tabarruj atau tabarruj? Wal ikhtilat, dan ikhtilat campur baur laki perempuan. Waduh, negeri Islam yang mana tuh? Nah, apa tujuan safar ke negeri tersebut? Ke puncak misalnya. Ya, bigoradin nuzwati, dengan tujuan plesiran. Wasiyaha, ya cuman apa namanya? Wisata. Al-jawabu, jawaban. Negeri Islam yang mana tadi itu ya? PR tuh buat kita tuh. Kok ada negeri Islam tapi enggak ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, homer dijual bebas, nyanyian ada di mana-mana, ya. Sampai datang ke warung kafe pun berisik nyanyian, ada tabarut ceweknya, enggak pakai aura apa, enggak pakai hijab, ikhtilat campur baur. Ini negeri yang mana itu? Negeri tersebut banyak tempat wisata. Wah, PR buat antum itu. Yang mana negerinya itu? Allahu musta'an. Al-jawab kata Syekh, al-balad ghairu multazim. Yang negeri seperti ini enggak punya apa namanya keterikatan dengan Islam. Negeri ini negeri bebas. Wallati fiha al-fawahisu. Negeri yang di dalamnya terdapat berbagai fahisyah, kemungkaran, ya, wasyururu. Alaniatan, bahkan keburukan secara terang-terangan. La yajuzu lil insani an yusafira ilaiha. Enggak boleh bagi seseorang safar ke negeri tersebut. Kalau ada Arab yang nangkring di Taman Safari ya, enggak dengerin fatwa sih ini. Li'annahu yata'assara bima fiha minasyarri, karena nanti dia akan terpengaruh dengan keburukan yang ada di negeri tersebut. Wa yusibu ma asaba ahlaha, dan dia akan ditimpa oleh suatu hal yang menimpa negeri tersebut. Ya. Nauzubillah, akhirnya orang-orang Arab yang datang ke Indonesia ikut-ikutan. Lihat cewek Indonesia pakai celana jeans, akhirnya mereka begitu juga. Lihat orang Indonesia pakai celana koboi, nah akhirnya Arabnya pakai koboi juga. Allahul musta'an. Soalun, pertanyaan berikutnya. Hal yajuzu riwayatul hadis dhaifi ma'adami bayani halihi li'anna an-nasa la yafhamuna. Apakah boleh meriwayatkan membawakan hadis dhaif, ya, tapi tidak pakai penjelasan keadaannya. Oh, di sini dhaif, enggak. Karena manusia enggak memahaminya. Al-jawab, al-hadisu dhaif dzakara al-ulama lahu dhawabitu. Nah, ini menyebutkan hadis dhaif, para ulama menyebutkan ketentuan dhawabit, ketentuan-ketentuannya. Awalan yang pertama, kalau kita bawain hadis dhaif, alla yunsaba ila rasul, jangan dinisbatkan kepada rasul, ala tariqil jazmi. Ala tariqil jazm dengan memastikan. Memastikan itu misalkan kita berkatanya begini, qala Rasulullah, jangan, tapi qila. Jangan bersabda, tapi qila, dikatakan. Nah, ini kalau qala sigo jazm, tapi dikatakan dengan qila sigo tamrid. Hah? Atau antum biar aman gini, dalam sebuah hadis disebutkan gitu. Ya, daripada kita mengatakan Rasulullah SAW telah bersabda gitu. Nah, ini sigo jazm. Ya. Baik, berikutnya yang pertama. Innama yuqal yurwa, tapi dikatakan yurwa, diriwayatkan an Rasulillah, dari Rasulullah. Ya, warada, telah terdapat keterangan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kada, begini begitu. La yuqal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kada. Jangan dikatakan bersabda Rasulullah. Ini keterangan yang pertama. Sanian yang kedua. Alla yubna alaihi hukmun mustaqillun. Jangan dibangun di atas hadis dhaif tersebut hukum tersendiri. Wa innamal ahkamu tubna 'alal adillati shahihati. Namun hukum itu dibangun di atas dalil-dalil yang sahih. Fala yubna 'alaihi hukmun mustaqillun min tahlilin aw tahrimin. Maka tidak boleh dibangun di atas hadis dhaif hukum tersendiri, apakah berupa penghalalan atau pengharaman. Namun ya ikhwah, ada hadis yang menerangkan bahwasanya al-ma'u tahur, air itu suci. Malam yataghayyar, selama tidak berubah rihuhu, aromanya, launuhu, warnanya, watamuhu, aromanya. Ya enggak? Ini jadi kalau air di bawah dua kullah, ya, itu suci. Mensucikan. Kalau suci bisa buat cebok, bisa buat mencuci dari hadas, mensucikan dapat dipakai untuk bersuci. Berwudu, mandi janabah, begitu. Namanya suci mensucikan. Nah, air di bawah dua kullah tetap dalam suci dan mensucikan selama tidak berubah warna, aroma, rasa. Kan begitu? Ya enggak? Jadi dibangun dari hukum, bahkan ijma ulama. Antum tahu hadis tersebut gimana? Do'if. Hadis tersebut adalah do'if. Nah, namun terkadang dibangun hukum. Nah, selama tidak berbenturan dengan hadis yang sahih. Selama para ulama berijma atasnya dan didukung oleh dalil-dalil yang lainnya. Baik, membicarakan ini panjang ya. Udah langsung pertanyaan ketiga, mau juhur. Ya, pertanyaan ketiga, syarat ketiga. Salisan ayakuna dzikruhu bi majalil wa'dhi. Nah, menyebutkan hadis tersebut pada kesempatan wejangan, wa tadzkir, mengingatkan faqat saja. La yuzkar ala sabilil wa'dhi wa tadzkir faqat. Yudhkaru, jadi disebutkan, ya udah ketika lagi memberikan nasihat, wejangan saja. Li'annal wa'adha wa tadzkir matluban. Karena ngasih wejangan, mengingatkan, itu suatu hal yang diperbolehkan. Boleh untuk menasihati orang dalam bab fadailul amal. Ya, boleh kita mewasiatkan, misal begini nih, hadis do'ib ini. Ya, man takallama wal imamu yakhtubu alal mimbar fahuwa kalhimari yahmilu asfaro. Ini hadis ini do'ib. Siapa yang berbicara ketika khatib sedang berkhutbah di atas mimbar, maka seperti keledai yang membawa tumpukan kitab-kitab. Hadis tersebut dhaif. Namun kata para ulama, boleh disampaikan untuk mengingatkan. Karena maknanya sahih. Maknanya sahih kan? Maknanya sahih. Ya, maknanya sahih. Baik, berikutnya. Syurutur rabi, syarat yang keempat, aidan, wa huwa alla yakuna dhaifan syadidad dha'fi. Dhaifnya jangan dhaif banget, ya, jangan dhaif jidan, dhaifnya tidak parah. Ya, tahu dari mana dhaifnya parah bangga? Ya, nanya atau belajar mustalah hadis. Ya. Kalau hadis palsu boleh enggak dibawakan? Enggak boleh sama sekali. Ya. Hubul waton minal iman, anadhafatu minal iman. Nah, itu enggak boleh dibawakan sama sekali. Ya, jangan dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu. Berikutnya, soalu, hal hunaka hijratun fi asrina hadha? Apakah masih ada hijrah di masa kita ini? Idza kana, ya kalau memang masih ada, fala budda min maskan. Kalau begitu mesti ada tempat tinggal dan wa makul. Ada makanan, wa yumkin ayahsul hadha. Wala yumkin, dan ini enggak mungkin. Kalau kita mesti hijrah, mesti di sana mesti ada tempat. Al jawab. Maka dijawab oleh Syekh Shalal Fauzan, al-hijratu baqiyatun, hijrah itu tetap ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanqati'u al-hijratu hatta tanqati'u at-taubah wa la tanqati'u at-taubah hatta takhruja asy-syamsu min maghribiha. Hijrah tidak terhenti sampai terhentinya taubat. Kapan terhentinya taubat? Matahari terbit sebelah barat. Ya. Dan taubat tidak terhenti sampai matahari keluar terbit dari sebelah barat. Adapun hadis la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah Fathul Mekah, maksudnya tidak ada lagi hijrah orang Mekah keluar dari Mekah. Ya. Al-hijratu baqiyatun, maka hijrah tetap ada. Fa idza kana la yuqimu dinahu fi makanin, apabila dia tidak dapat menegakkan agamanya di sebuah tempat, fa innahu yadhhabu ilal makani alladhi yatamakkanu fihi min iqamati dinihi ma'al muslimin. Maka dia bisa pergi ke sebuah tempat yang dia dapat memungkinkan dia untuk menegakkan agamanya bersama kaum muslimin. Wa idza qaddara annahu la yaqdiru ala annahu yadhhabu li biladil muslimin. Kalau memang diasumsikan dia pun juga enggak sanggup untuk pergi ke negeri muslimin, yadhhabu ilal biladil lati yatamakkanu fiha min iqamati dini. Maka dia boleh pergi hijrah ke sebuah negeri yang dia dapat di negeri tersebut menegakkan agamanya. Walau kana al baladu balada kufrin. Walaupun negeri tersebut adalah negeri kafir, kayak tadi yang saya bilang. Ya. Kalau memang orang Amerika enggak bisa hijrah ke Arab Saudi karena di Amerika berat sekali, ya hijrahlah ke Meksiko karena Meksiko lebih mending misalkan. Ya, atau ke Kanada, utara Kanada, selatan Meksiko, sanggup. Ya. Jangan ke Hawaii, tambah parah entar. Ya. Li'anna ba'da syarri ahwanu min ba'din. Karena sebagian keburukan lebih ringan dibandingkan dengan yang lain. Wasahabatu para sahabat hajaru ya ilal Habasyati. Mereka berhijrah ke Habasyah. Wahum Nasrana, padahal orang-orang Habasyah Nasrani. Li'annahum yaqdiruna ala iqamati dinihim hunaka. Karena sahabat dapat menegakkan agama mereka di sana. Ya, kalau di Mekah enggak dapat. Wa yaslamuna min adal musyrikin, dan dia pun dan mereka pun selamat dari gangguan kaum musyrikin. Wallahu jalla wa ala yaqul, dan Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah semampu kalian. Wa idza kana hunaka biladun. Nah, kalau di sana ada sebuah beberapa negeri, fiha aqaliyatun islamiyah, yang di dalamnya terdapat minoritas Islam, au muslimuna katsirun, atau muslimun banyak, fa innahu yadhhabu wa yasiru ma'hum. Maka dia pergi ke sana tinggal bersama mereka, walau kanu fi biladi kufarin, walaupun itu mereka berada di negeri-negeri kafir. Ya, orang Cina enggak bisa menegakkan agama di Cina, hijrah ke Arab susah, ya udah ke Taiwan lah. Jadi TKW sekalian, TKI atau kemana? Ke Jepang. Ya, kalau di Jepang intimidasinya lebih ringan dengan intimidasi yang ada di Cina. Kayak begitu. Paham sini ya? Mana lagi tadi? Idza lam yatamakkan. Ya, kalau dia memang tidak mampu min biladil muslimin, pergi ke negeri kaum muslimin. Fa innahu yukhaffifu syarra mahma ma'amkana. Maka dia dapat meringankan keburukan sebisa mungkin. Soalun, pertanyaan berikutnya, fadilatul syekh, wahai fadilatul syekh. Ba'dun nas indama yabna baitan jadidan, sebagian orang ketika dia membangun rumah yang baru, yadbahu inda atabatil babi tabarrukan wa raddan lil ain. Mereka menyembeli hewan. Ya, menyembeli hewan di pelataran atau di depan pintu inda atabatil bab. Di depan pintu masuk rumahnya yang baru. Kenapa? Tabarrukan, dalam rangka cari berkah, kalap berkah. Warad dan nil ain, dalam rangka menolak penyakit ain, penyakit mata. Penyakit mata bukan sakit mata, tetapi penyakit hasad yang ditimbulkan oleh mata. Wahyu yajhal, dalam keadaan dia enggak tahu an nahada minat dabehi diwirilah aladhi wasyirk. Dia enggak tahu bahwasanya perbuatan ini menyembelih untuk selain Allah ada kesyirikan. Fahal hada yakfur, apakah orang ini kafir? Hada yuk marubit taubah. Orang ini diperintahkan untuk bertobat. Nah, dalam madhab Syafi'i, pelaku kesyirikan akbar tobatnya gimana? Bersyahadat ulang dalam madhab Syafi'i. Ya. Sama itu juga. Enggak perlu. Ya. Yuqalu lahu. Maka dikatakan padanya hadza syirk, ini syirik. Alaika taubah ila Allah. Anda wajib bertobat pada Allah. Li'anna man fa'ala syirka fa huwa musyrikun. Karena yang melakukan kesyirikan berarti dia musyrik. Soal berikutnya. Soalu. Waduh, masih panjang ini. Fadilat Syekh, ada imra'atun tas'alu wa taqul. Ini Syekh, ada seorang wanita yang bertanya. Dia berkata, inna tabiba akhbaraha, bahwasanya seorang dokter, bahwasanya dokter telah mengabarkan kepada wanita tadi, annal hamla fil mustaqbali, bahwasanya kehamilan di masa yang datang, di masa yang datang, saufa yu'athiru ala wadha'ifil kabidi. Ini akan berpengaruh kepada fungsi liver dia atau hati dia, hati ya. Kalau kolbu itu aslinya maknanya bukan hati, jantung. Tapi kita udah terlanjur, jagalah kolbu, jagalah hati. Udah sampai hakim jagalah hati, ya udahlah. Kita pun yang ngerti kolbu itu jantung, jadi ikut-ikutan deh. Hati, ya kan begitu. Nah kalau hati dalam bahasa Arab namanya kabit. Kabit. Hah? Kalau kolbu, jantung. Jagalah kolbu, berarti jagalah jantung. Gak enak. Gak enak. Hah? Jagalah jantung. Sono rumah sakit harapan kita. Wasaufa yu'athiru 'ala idamiha, dan ini akan berpengaruh juga kepada tulang persendian dia. Wa akhbaraha, dokter tadi mengabarkan kepada wanita tadi, annaha tamna'u anil hamli, bahwasanya wanita tadi mesti mencegah kehamilan berikutnya, walau fi waqtin, ya, dalam beberapa waktu. Jadi ya udah, dia sama suaminya nunda hamil lah. Pahalnya juzu zahada dalik, apakah boleh hal ini? Jawab, kata Syekh, idza qarrara tabiban sikotan. Nah kalau ada dua dokter yang sikoh, yang terpercaya, jadi dua dokter, satu dokter bilang jangan hamil, ke dokter berikutnya udah apa-apa gitu kan. Nah ini baru kontradisi. Nah tapi kalau satu dokter bilang jangan hamil, yang kedua bilang jangan hamil, ya ah udah berarti terpercaya. Anal hamla fihi khatarun, kalau di dalam aliha, kalau hamil berikutnya akan menimbulkan bahaya buat dia. Fa innahu ta'malu mayam na'ul hamla, maka dia udah kalau begitu dia melakukan aja yang dapat mencegah kehamilannya. Ya. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar. Berdasarkan sabda Nabi, ya, tidak boleh ada bahaya dan menimbulkan bahaya. Dan juga firman Allah, wala taqtulu bi aydikum ila tahlukah. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah. Janganlah kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Fal muhim subutu hada. Nah. Yang penting dia mesti memastikan hal ini. Soal pertanyaan berikutnya. Hal yajuzu al-khuruju lil jihadi duna muwafaqatil walidain? Apakah boleh keluar berjihad tanpa ada persetujuan orang tua, kedua orang tua? Al-jawab, la yajuz al-khuruj lil jihad. Enggak boleh keluar dari rumahnya berjihad illa birido abika wa ummika, kecuali dengan kerelaan bapak dan ibu. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ja'ahu rajulun, karena ada seorang yang datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuridu ayyujahida, dia pengen jihad. Faqala lah, maka Nabi bersabda, bertanya, ahayyun waliduka, apakah masih hidup bapakmu? Qala na'am, apakah masih hidup kedua orang tuamu? Ya, kata anak tadi, iya. Qala fa fihima fajahid, ah, maka berjihadlah pada kedua orang tuamu. Fala budda min ridha alwalidain, maka jihad mesti ada keridhaan kedua orang tua. Soal pertanyaan berikutnya, hal yudharu ba'dul kufari al'ana bijahli. Ini enggak tanggung-tanggung nih orang kafir. Apakah sebagian orang kafir diberi udzur saat ini? Ya, li adami usulil islami ilaihim, karena Islam enggak sampai kepada mereka. Islam yang ada di Amazon, di Brazil, orang kafir yang ada di Brazil, yang ada di Eskimo gitu kan. Wa khosatan idza wulida mauludul abawain kafirain, terlebih khusus jika seorang anak dilahirkan dari kedua orang tua yang kafir. Walam ya'rif syai'an minal Islam, dia enggak tahu Islam sedikit pun. Gimana ini orang kafir kasih udzur enggak? Kata Syekh, al-Islam intasyara, Islam sudah tersebar, al-ana balaghal masyariq wal maghrib, bahkan sampai ke timur barat, khususan ba'da tatawuri wasailil alam, terlebih lagi setelah ada kemajuan sarana informasi. Wasara al-alamu al-ana kal baladil saghir, bahkan alam ini seperti saat ini seperti negeri yang kecil, semuanya tersebar. Intasara al-Islam bi wasailil alam, Islam tersebar dengan sarana informasi. Al-Qur'an asbaha yutla bi a'la sawt al-aswat, Al-Qur'an saat ini dibacakan dengan suara tertinggi. Fi jami'il qarrat, di seluruh benua. Fil awwali Islam balagha bil jihad, kalau dulu Islam balagha sampai ke negeri-negeri orang bil jihad, dengan ada jihad. Fil masyariq wal maghrib, di timur dan barat. Falaman qatal jihadu, maka ketika jihad terhenti saat ini di hadis zaman ini, zaman ini waffarallahu wasailal alam bihadhihi, Allah menyediakan sarana informasi. Litaquma alhujjatu alal khalqi, agar hujjah tegak kepada makhluk. Li alla yaqula ahadun, supaya tidak ada seorang pun yang mengatakan wallahi ana ma daraitu wala sami'tu syai'an, demi Allah saya enggak tahu apapun, saya enggak pernah dengar apapun. Kata Nabi SAW, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun summa la yu'minu bi. Ya, tidak ada seorang pun dari umat ini yang mendengarku, tidak pula Yahudi, Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku. ya, illa kana min ashabin nar, kecuali dia adalah penduduk neraka. Sudah jelas itu. Yahudi manapun lahir kemudian anaknya balik tetap Yahudi, enggak beriman pada Rasulullah, kafir, sudah jelas. Ya, enggak usah pikirin, belum tegak hujah. Ya, Pos Paulus, siapa yang kasih hujah ke dia tuh? Hah? Pos Paulus, Yohanes Paulus. Siapa yang udah ya apa namanya? Nyampein hujah ke dia? Tahu mana? Udah, enggak perlu pikirin, ya udah hukumnya aja umum, dia kafir udah. Soalun, pertanyaan berikutnya. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam iftaraqal yahud ala 71 firqatan. Ya, Nabi bersabda Yahudi terpecah menjadi 71 golongan. Waftaraqatin nasara ala sintaini 70 firqatan. Sedangkan Nasrani terpecah menjadi 72 firqah, kelompok. Wasataftariqu hadhihi al-ummatu ala 73 firqatan kulluha fi an-nar illa wahidah. Sedangkan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Al-hadisah. Ha, as-su'al, pertanyaannya, kaifa nuwaffiqu baina hadzal hadisi wa baina wujudil adidi minal firqi yata'adda al-73 firqatan? Gimana kita mengkompromikan antara hadis ini dengan keberadaan beberapa kelompok yang melebihi dari 73 firqah gitu. Kalau antum hitung-hitung, itu firqah itu banyak lebih dari 73. Ya, Ahmadiyah, Syiah, Rafidhah, apa lagi? Qadariyah, Khawarij, ISIS, ya, LDI, macam-macam banyak kan. Lebih dari 73 kalau antum hitung. Hitungin diri. Jangan ngajak-ngajak saya. Banyaklah pokoknya. Nah, gimana mengkompromikannya? Kata Syekh, hadhihi usulul firqi. Nah, yang 73 itu, 72 jadinya ya, kan satu yang selamat. 72 itu induk dari semua kelompok-kelompok sesat. Artinya ada aliran sesat A, B, C, D, kembali ke Syiah. Nah, itu, kembali salafnya. Summa innaha tasya'abat. Kemudian firqah itu bercabang-cabang. Watafarraqat, terbagi-bagi. Ya. Firqan katsiratan, terbagi-bagi menjadi kelompok yang banyak. Lakin usuluha 73 firqatan. Namun pokoknya landasannya itu 73. Kama akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Soalun, pertanyaan berikutnya. Kaifa yakunu al-jahlu billahi sababan lisyirki billah? Bagaimana tidak mengetahui, bodoh terhadap Allah, menjadi sebab kesyirikan kepada Allah? Jawab, al-jahlu billah sababun likulli syarrin minasyirki wa ghairi. Bodoh terhadap Allah, tidak mengetahui Allah, itu adalah sebab segala keburukan, apakah itu kesyirikan maupun yang lainnya. Fala budda min ma'rifatillah, maka mesti mengetahui, mengenal Allah, bi asma'ihi wa sifatihi, dengan nama dan sifatnya, wa ma'rifati haqqihi alaina, dan mengenal hak Allah atas kita, wa ma aujabahu alaina, dan apa yang Allah wajibkan kepada kita, wa ma harramahu alaina, dan apa yang Allah haramkan kepada kita. La budda min ma'rifati hadha ma'rifatan tamatan, maka dia mesti mengetahui hal ini dengan pengetahuan yang sempurna. Nah, baca usul salasah itu ya, yang pertama yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu. Apa itu al-ilmu? Ma'rifatullah. Sedikit lagi insyaallah bisa. Soalun, pertanyaan berikutnya. Hal yu'khadhu min ta'budi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar al-uzlatu fi hadha az-zamani alladhi kasura fihi asy-syirku? Pertanyaan, apakah boleh diambil pelajaran dari uzlah, dari sikap mengasingkan dirinya Nabi, min ta'budi Nabi, dari bagaimana Nabi beribadah di goa ketika uzlah, mengasingkan diri sebelum menjadi Nabi ya. Fi hadza zaman, kita terapkan juga di masa sekarang. Alladzi kasura fihi asyirku, yang sekarang banyak kesyirikan, kan begitu. Nabi uzlah ke Gua Hira. Ya enggak? Ketika terjadi kesyirikan. Boleh enggak sekarang juga antum bertapa ya? Di mana gitu? Wa qala al-imanu, dan sedikit sekali iman. Wa talabul ilmi wa tatafuli 'ala al-ulama. Ya. Sedangkan sedikitnya iman, sedikitnya penuntut ilmu, dan malah mengintervensi kepada ulama. hal tusuna bihadza, apa yang engkau wasiatkan kepada kami wahai syekh? Al-jawab, al-ulama qassamul uzlata ila qismain. Para ulama membagi uzlah kebagi menjadi dua. Bagian yang pertama, al-insan alladhi yukhalitun nas min ajli da'wati. Itu yang pertama, orang yang dia bergaul, bercampur baur dengan masyarakat karena dakwah ilallah, wa min ajri ta'allum, karena ingin ta'lim, mengajarkan, karena ingin belajar. Hadala yajus, hadala tajus lahu al-uzlah. Maka enggak boleh uzlah. Orang lagi syirik, kita malah kabur. Orang lagi jahil, kita malah kabur. Kalau kita ngerti, jangan. Ya kita ajarin kepada mereka. Bal yajibu alaihi an yu'allimal khaira, bahkan wajib bagi dia mengajarkan kebaikan. Wa ayyadu'wa ilallahi, wajib bagi dia untuk mengajak kepada Allah. Wa ayyu khalitan nas, dan dia bergaul dengan orang-orang. Min ajit ta'thiri alaihim, agar memberikan pengaruh kepada mereka. Wa nasihatim, dan menasihati mereka. Fala yajuzulahu al-uzlatu, jangan uzlat, jangan malah menyingkir. Al-Qismustani, bagian yang kedua. Alladhi laysa lahu ta'thirun wala lahu fa'idatun, yang enggak ada pengaruhnya maupun enggak ada faedahnya. Idza khalatan nas bal huwa yatadarraru, kalau dia bergaul dengan orang-orang bahkan nanti akan bermudarat. Wal hadza al uzlatu khairun lahu, nah kalau begini uzlah mengasingkan diri baik buat dia. Li anna ikhtilatahu bin nas, karena kalau dia bergaul dengan orang-orang la yufiduhu wala yufidun nas aidan, maka dia tidak apa namanya, tidak dapat faedah, orang-orang pun tidak dapat faedah sedikit pun. Udah bagus uzlah, tapi uzlahnya bukan nyemedi. Ya, dia tetap sholat mesti berjamaah. Ya, tabarakallahu fikum. Dan Nabi SAW ketika sudah jadi Nabi, enggak pernah balik lagi ke Gua Hira, ya, uzlah lagi, enggak pernah sih. Langsung sibuk dakwah. Soalun, ini terakhir, udah habis juga waktunya. Sedikit ya. Marayukum fi man yasifu al-mu'allafatil imami al-mujaddid, apa pendapat Anda wahai syekh terhadap orang yang mensifati, ya, yang menggambarkan karya-karya muallafatil Imam Muhammad, karya-karya al Imam Muhammad al Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab fil fiqhi wal aqidah, wa yaqul fiha hiya fiha taqrarun, dalam masalah fikih akidah, dan dia mengatakan di karya-karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu terdapat pengulangan. Al jawab, hada baina amrain, maka ini di antara dua hal. Ima annahu jahilun, bisa jadi karena yang ngomong ini bodoh. Lam yakun darsuha, lam yakun darsaha, dia enggak pernah belajar, atau lamnya kun darsuha, yakun maknanya yahsul, ya. Jadi darsuha fa'il, dia enggak pernah belajar, wala yadri anha, dan dia pun enggak tahu tentang hal ini. Wal wajibu alaih, wajib bagi dia, qabla ayyahkuma ala syai', sebelum dia menghukumi sesuatu, ayyadrusahu awalan au ya'rifahu wa ya'rifahu, dia belajar dulu baru dia ketahui, wala yahkum alaih wa huwa yajhal, dan dia putuskan sesuatu hal dalam hal dia tidak, dalam keadaan dia tidak tahu. Al-amru tsani, yang kedua, ayyakuna indahu dalalun au an yakuna indahu dalalun, atau bisa jadi dia memiliki kesesatan, ada kesesatan pada orang ini. Wa hadhil kutub tunkiru alaihi dalalahu, dan kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengingkari kesesatan dia tadi. Wa hadha dhahiru, ini yang zahir mungkin, li annahu maridun, dia ini lagi sakit. Nah, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengobati penyakit dia. Wa huwa yakrahu ad-dawa, tapi dia malah membenci obat itu. Lakin nas'allaha lahu bil hidayah. Namun semoga kita memohon pada Allah agar Allah memberikan dia hidayah. Wa nusihi, kita nasihatkan kepadanya, nasihati dia bi annahu yaqra'u hadhil kutuba, agar dia membaca buku-buku ini, buku-buku Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bitamakunin, dengan cermat atau teliti. Wa yas'alu amma ashkala alaih, dan dia bertanya terkait hal-hal yang membingungkan dia. Walhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Subhanallahi wa bihamdihi.